ada istri, ada suami, ada anak-anak. Coba biasakan ya. Mungkin bisa dicoba lebih baik, semoga Allah muliakan. Anda bangun malam setelah sholat. Silahkan kalau mau berjamaah mau masing-masing, ambil ilat hukumnya dengan lebih baik. Setelah itu coba ayat ini. Saya katakan pada Anda demi Allah ketika Anda coba. Kenikmatan hidup itu enak sekali. Masalah itu hilang, plong aja. Bagaimana mencobanya? Kumpul satu tempat, mulai praktekkan ayat ini. Hum yastaghfirun. Mereka mengoreksi diri dan beristighfar kepada Allah. Mulai suami pada istrinya, ma, maafkan papa ya kalau selama ini banyak salah. Mungkin ini hari terakhir papa dalam kehidupan. Anak-anak mohon maafkan papa kalau selama ini belum jadi papa yang baik. Ya Allah ampuni saya, ya Allah, astagfirullah, astagfirullah. Ibu nyambung kemudian, pa, mama juga minta maaf kalau selama ini banyak salahnya. Anak-anak mohon maaf kalau mama selama ini belum jadi mama yang baik. Kalau maaf, hari ini mama wafat, mohonkan ampunan pada Allah. Yang hebat itu ketika anak Anda mengatakan, ma, pa, maafkan Anda. Sampai hari ini belum jadi penghafal Quran, belum jadi anak yang baik. Kemudian satu keluarga di menjelang subuh semua istighfar. Astagfirullah, ya Allah, ampuni kami, ya Allah. Ya Allah, maafkan kesalahan kami, ya Allah. Ya Allah, kami bertobat, ya Allah. Ya Allah, ampuni kami semua. Demi Allah, saya katakan, teman-teman, itu di hari itu, hati Anda akan plong, masalah Anda beres, dan rahmat Allah diturunkan pada satu keluarga itu. Itu indah. Silakan kalau gak percaya. Kalau yang suami mungkin agak susah, ibu mulai dari yang perempuannya. Kumpul, ibu mulai, pa, maafkan mama ya, banyak salah. Emang? Awal-awal begitu. Tapi kesana-kesana ya lebih baik lah. Sudah, kita kembali ke sini. Sudah 3:30. Ya Allah. Sekarang solusinya. Ini belum kiamat ya. Masih waktu-waktu yang tadi kita sebutkan. Zaman. Bagaimana solusinya? Bertemu dengan orang-orang seperti tadi. Bertemu dengan kondisi para ulama mulai diwafatkan dan seterusnya. Baik, yuk kita lihat. Pertama ada rumus persamaan di Quran. Quran surah 91 ayat 7-10. Wa nafsin wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Okay. Demi jiwa yang disempurnakan penciptaannya. Dalam kesempurnaan itu fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kami tanamkan dua hal yang berlainan dalam jiwa manusia. Satu takwa, dua fujur. Takwa adalah sifat cenderung pada kebaikan. Disebutkan 115 kali dalam Al-Quran. Lawannya itu fujur. Nama lainnya nafsu. Sifat cenderung pada keburukan. Quran surah 12 ayat 53. Innan nafsa la'ammaratun bisu. Sesuatu yang kotor. Ini disebutkan 115 kali dalam Al-Quran. Ini 115 kali dalam Al-Quran. Yang mendorong takwa dibantu kita oleh malaikat. Makanya suka ada getaran dalam diri kita mengingatkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di jiwa kita berkata cepat. Sudah adzan, siap-siap. Atau adzan belum terdengar, tiba-tiba ada pengingat. Sebentar lagi asar. Ada pernah merasa begitu? Nah, itu jiwa takwa didorong oleh malaikat. Begitu adzan selesai, la ilaha illallah, sisi lain mengatakan, tenang, baru adzan, belum qomat. Masih ada waktu untuk makan dulu dan sebagainya. Pernah ada begitu? Nah, itu nafsu. Yang dorong nafsu itu setan namanya. Malaikat disebutkan 88 kali dalam Al-Quran, setan disebutkan 88 kali dalam Al-Quran. Sekarang perhatikan, saya langsung lompat saja pada rumus cepatnya, karena kita punya waktu yang sangat terbatas untuk hari ini. Rumus cepatnya begini. Ini takwa, kumpulan nilai kebaikan. Sedangkan ini lawannya, kumpulan nilai-nilai yang cenderung pada keburukan. Tapi prinsipnya begini. Ketika Allah menciptakan kita, dalam diri kita sudah ada hal yang berlawanan. Secara otomatis. Ada sifat baik, ada buruk. Jadi begitu ada baik, pasti ada lawannya yang buruk. Misal, takwa, contohnya jujur. Lawan dari jujur apa? Bohong, dusta. Meskipun mengatakan tidak ada dusta di antara kita, tetap sifat dusta akan ada. Ya? Nah, lihat sini. Jujur lawannya dusta. Jadi manusia, dia punya potensi jujur, tapi juga dia punya peluang untuk berdusta. Ini sabar. Apa lawan sabar? Marah. Jelas? Tawadu, rendah hati. Apa lawannya? Sombong. Ini selalu ada begini. Dua kombinasi ini, selalu seperti ini. Nah, sekarang Anda akan menemukan manusia dengan tipikal-tipikal berlawanan seperti ini. Anda bisa naikkan takwa, angkat ini Anda turunkan ke bawah, maka hidup Anda bahagia. Qad aflaha man zakkaha. Tapi kalau ini mendominasi, ini kemudian tertekan, ini yang bahaya. Wa qad khaba man dassaha. Hidup Anda nestapa. Nah, bagaimana solusinya supaya hidup kita bisa tenang, nyaman, mengangkat yang ini, menurunkan yang ini. Lihat rumus cepatnya. Nanti rumus ini, formula ini kita praktekkan kepada hadis-hadis tentang akhir zaman untuk memberikan solusi. Kalau ada di masa kita, berarti ini cara mengatasinya. Paham? Oke, ini ambil dulu. Caranya adalah, lihat sini, saya langsung aja sebutkan rumus cepatnya. Kalau ada sifat-sifat di nafsu yang diciptakan oleh Allah, sesungguhnya sifat ini diciptakan bukan ingin membuat kita terjerembab dalam keburukan, bukan. Tapi Allah menciptakan ini supaya lawannya muncul. Kalau dalam kimia ini tuh katalis. Supaya yang ini naik. Sebab kalau gak diciptakan yang ini gak akan ketahuan. Ya bagaimana bisa mengukur jujur kalau gak ada dusta? Bagaimana bisa menilai sabar kalau tidak ada marah? Saya panggil di antara Anda, maju ke depan misal. Misal, saya katakan maju ke depan. Misal, ya. Ya, maju ke depan. Misal. Nama siapa? Rais. Rais apa? Muhammad Zidni Amin Rais. Muhammad Zidni Amin Rais. Masya Allah. Muhammad Zidni Amin Rais. Tambahkan padaku Amin Rais. Akhirnya. Fadal. Tahan. Muhammad Zidni Amin Rais. Dipanggil Rais. Baik. Ini enggak ada persoalan. Maaf ya. Tidak ada hujan, enggak ada badai, enggak apa masalah apapun. Tiba-tiba Rais datang pada saya, sabar ya, sabar, sabar ya. Iya, aneh ini iya tuh. Sebab sabar dalam hal apa? Kalau ini misalnya ditolak saat lamaran, datang pada saya katakan sabar ya, ya cocok. Kalau ini misalnya dalam ujian ada persoalan, datang sabar ya, cocok. Tapi ini gak ada masalah, gak ada apapun, tiba-tiba saya katakan sabar ya. Ya, ya. Ya, siapa sebenarnya Ustaz ini? Bingung. Jadi Allah ciptakan yang ini marah diciptakan. Bukan ingin menjadikan Anda pemarah, bukan. Tapi supaya kesabaran itu muncul. Sebab kesabaran gak akan teruji kalau amarah tidak diciptakan. Jadi kalau misalnya, mohon maaf ini ya. Mohon maaf, dosen marah nih di hadapan rais. Marah yang dititipkan pada dosen bukan ingin membuat dosen pemarah. Tapi ingin mengangkat kesabaran pada rais supaya muncul. Sebab di depan nanti ada masalah lebih besar dibandingkan dengan dosen. Yang membutuhkan kesabaran tinggi. Istri misalnya, masalahnya bisa serius dibandingkan dengan dosen. Misal, Bu, misal ke depan deh. Kalau Anda enggak belajar marah sabar sekarang, ke depan lebih dahsyat lagi. Ada proyek butuh kesabaran, ada orang-orang sekitaran butuh kesabaran. Jadi seperti itu, Rais. Gambarannya. Silakan duduk. Rais. Ah, sudah. Ini buku. Sama. Ya, ini tentang belajar, cara belajar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini bisa digunakan nanti pesan-pesan dari Nabi ini kumpulan hadis-hadis. Nanti bisa digunakan untuk pedoman bagaimana mempercepat hafalan, daya ingat dan sebagainya itu dari Nabi. Saya kumpulkan, saya namakan Al-Majmu'. Al-Majmu' itu ngumpulkan. Peran saya cuma ngumpulkan aja. Ya, sudah ada dari ulama yang kemudian menyampaikan hadis-hadisnya dan mudah-mudahan bisa dipelajari dengan baik, ya. Ini bukunya. Silakan, Rais. Baik. Sabar ya. Nah, itulah dia. Kalau enggak ada yang seperti itu enggak terlatih. Sabaran dan sebagainya. Ibu, suami pulang ke rumah, suami marah. Ketika suami marah, Allah bukan ingin menjadikan suami pemarah, tapi menitipkan marah pada suami supaya kesabaran ibu meningkat. Ini berbahagialah kalau suami marah. Ya, ada nilai di situ, Pak. Betul. Yang salah itu ketika, maaf, lihat sini, nanti cari cepat lawannya. Lawannya bagaimana? Ketika Anda menemukan yang ini, cepat kemudian cari ini. Ini akan lebih tenang hidup kita. Nyaman, datang suami marah, begitu marah, ibu, saya sabar berarti. Mama gimana sih? Alhamdulillah, sabar. Kenapa mama diam? Sabar. Dah, beres, capek sendiri, sudah selesai. Ya udah mah, lapar. Cepat. Beres, Pak. Udah. Sama, sederhana, gini. Awas, cemberut, apa lawannya? Senyum. Bapak pulang, istri senang cemberut. Antum pulang pekerjaan, isi sedang cemberut. Sudah cepat lawan, cari lawannya. Lawan cemberut, senyum. Assalamualaikum. Kayaknya kenal. Selesai masalah. Ini kadang-kadang begini, istri cemberut, Anda marah. Kamu kenapa? Emang kenapa? Sudah. Nah, sekarang rumus ini kita arahkan ke sini. Masih ingat yang pertama? Akan muncul di hari-hari akhir. Hadis yang pertama apa tadi? Baik. Ulama dicabut. Ulama sudah mulai satu-satu hilang. Apa lawannya hilang? Muncul. Kalau satu ulama pulang, kenapa Anda tidak siapkan anak Anda jadi ulama? Ayo dorong. Dan bersinergi di situ. Tahu misalnya di Hamburg ada satu orang ahli hadis meninggal. Ayo Anda kumpul. Meninggal itu jangan diratapi. Kalau sudah meninggal, ya meninggal. Sekarang bagaimana caranya kita mendapatkan ahli hadis yang serupa? Siapkan anak Anda. Ayo dorong dengan yang lain. Ada yang punya bakat, ayo kumpulkan. Hadirkan yang lain. Yang punya kelebihan harta, dorong, support, kasih beasiswa. Itu caranya. Dorong, hidupkan. Bukan diratapi. Diratapi muncul orang-orang gak jelas. Ketika ada sesuatu yang hilang, ini menunjukkan diminta yang lain datang. Tutupi, tutupi, tutupi. Ada orang-orang tidak jelas. Apa lawan tidak jelas? Jelas. Jadi kalau ada orang-orang gak jelas, tinggalkan yang gak jelas ini. Datang kepada yang jelas. Makanya kata Nabi, pulang ke rumah-rumah kalian, tinggalkan yang gak jelas yang seperti itu, bersamalah kalian dengan jamaah yang utuh, cari imam yang bagus di situ, maksudnya pakar-pakar di bidangnya, berkumpul dengan yang lain, sehingga ketika menemukan yang tidak jelas, ini akan tereliminir dengan sendirinya. Kebanyakan paham-paham tidak jelas, bukan karena paham itu bagus, tapi karena sering dikasih panggung. Diangkat media, antum hadiri seminarnya, stadium generalnya, makanya terasa muncul, kalau diacuhkan hilang sendiri. Hilang sendirinya, Pak. Lihat rumusnya. Tadi di hadis Muslim, nomor hadis yang ke-6 sampai 7 di Abu Hurairah. Ayo, lihat kalimatnya. Sayakunu fi akhiri ummati dajjaluna kadzabun. Akan muncul di akhir-akhir umatku dajjalun kadzabun. Ada Masih ad-Dajjal, ada Dajjal, itu beda. Kalau sudah mengatakan Masih ad-Dajjal itu makhluknya yang sering disifatkan, digambarkan mendekat pada kiamat. Tapi kalau Dajjalun, sifat-sifat pengikut Dajjal. Paling dahsyatnya pendusta. Apa dustanya? Bukan urusan masalah dunia. Kalau cuma urusan dunia, jahiliyah lebih jagoan. Dusta bisnis, dusta macam-macam, ini bukan. Ini urusan agama. Yuhadithunakum bimalam tasma'uhu wala yasma'unahu aba'ukum. Mereka akan berdusta pada kalian tentang urusan agama. Dia akan menyampaikan kalimat-kalimat yang membuat Anda heran. Jangankan Anda, kalau kalimat ini didengar oleh orang di masa dulu, bahkan orang jahiliyah pun akan ikutan kaget. Heran juga. Ada orang-orang yang ketika menyampaikan pendapat-pendapat dalam masalah agama, itu Anda bisa bingung tuh. Kok begitu ya? Tapi nanti dahsyatnya, dia punya retorika yang sangat bagus. Quran surah kedua, ayat 204-207, paling kiri sebelah atas. Wa minan nasi man yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya wa yashhadullaha 'ala ma fi qalbihi wa huwa aladul khisam. Ada orang-orang yang kalau bicara retorikanya begitu menarik, kalimat-kalimatnya begitu cantik, tapi tahukah kalian itu adalah musuh yang paling nyata, paling bahaya. Apa yang dia sampaikan? Kalimat-kalimat yang bertentangan langsung dengan nilai-nilai akidah bahkan. Pernah dengar kata-kata ini? Contoh. Contoh. Semua agama sama. Caranya berbeda, tapi menuju tujuan yang sama. Pernah dengar kalimat itu? Semua agama itu sama. Saya katakan ya, jangankan kita yang kaget mendengar pada awalnya. Itu kalau orang jahiliyah mendengar, ikutan kaget, Pak. Saya serius. Kenal Abu Jahal? Ayo, kenal. Nih, sini. Saya kasih kisah. Satu kali, nanti setelah ini kita jeda sebentar. Kalau ada yang mau dijawab, dijawab. Kalau nanti saya kasih solusi terakhir, dan solusi terakhir itu akan mengantarkan pada simulasi hafalan Quran insyaAllah. Dan saya akan bagikan beberapa buku yang kami tuliskan tentang Muslim zaman now hafal Quran dalam 30 hari. Satu kali, beberapa utusan datang kepada Nabi SAW. Mereka mengatakan, Muhammad SAW, sudahlah kita gak usah berselisih, gak usah ribut, gak usah perang. Gini aja, kita gantian aja. Malam ini, kami nyembah Tuhan kamu. Besok kamu nyembah Tuhan kita. Lihat kalimatnya. Kita memang beda, Tapi jangan sampai perbedaan ini menjadikan kita saling berperang. Kita memang beda. Orang jahiliyah saja sudah mengatakan keyakinan Muhammad SAW beda. Tidak sama. Tapi jangan sampai perbedaan ini menjadikan kita kemudian berselisih. Lihat baik-baik. Dia sudah mengatakan kita beda. Kalaulah apa yang dibawa Nabi SAW itu benar, benar nyata, ya sama dengan semua, mustahil Nabi ditolak. Mustahil. Mustahil. Kalau semua prinsip semuanya sama, mustahil Nabi berdakwahkan ditolak. Mustahil Nabi Isa, Yesus berdakwah, kemudian langsung dieksekusi, dibunuh dan sebagainya. Ada yang mengatakan demikian, dan Allah mewafatkan dia dan diangkat. Mustahil kemudian Nabi Musa dikejar-kejar Fir'aun. Mustahil Nabi Saleh kemudian disembelih. Mustahil kalau semuanya sama. Bahkan jahiliyah pun mengatakan kita beda. Tapi jangan sampai perbedaan ini menjadikan kita berselisih. Bertengkar, berperang. Malam ini kami nyembah Tuhan kamu, besok kamu nyembah Tuhan kita. Begitu menyatakan kalimat itu turunlah satu surah langsung. Kulia ayyuhal kafirun. Ini surat yang luar biasa, hebat. Saya punya koleksi Bible di rumah yang dengan versi yang beragam karena agak unik kalau Bible itu suka ada penyesuaian. Edisi yang diperbaharui, ya, yang disesuaikan, yang disempurnakan. Saya punya koleksi Taurat yang Talmud yang kekinian dari bahasa Arab juga, itu saya tidak temukan konsepsi yang seperti ini. Itu indah sekali kalimatnya. Lihat baik-baik. Inilah toleransi yang paling hebat dalam akidah. Qul ya ayyuhal kafirun. Katakan hey orang-orang kafir. Oh, yang paling dahsyat ketika disebut kafir, Abu Jahal enggak marah. Katakan Abu Jahal kafir. Apa? Oh, tidak. Padahal Abu Jahal orang Arab tuh. Dia orang Arab, tahu bahasa Arab dan sangat fasih bahasa Arab. Disebut kafir enggak marah. Yang hebat tuh ada orang sekarang. Bukan orang Arab, enggak bisa bahasa Arab, enggak ngerti bahasa Arab, dibilang kafir, marah. Padahal itu bahasa paling sopan, Pak. Kafir itu bahasa paling sopan. Dari kata kafara. Kafara, kafara. Diserap ke dalam bahasa Inggris cover. Cover, ya, sesuatu yang tertutup. Orangnya disebut dengan kafir, yang menutup diri, terhalang. Ya, jadi gini, misalnya di sini. Baik. Ini ada apa di belakang? Kan sedang terhalang. Baik ya? Ah, spidol terhalang dengan ini. Tidak kelihatan. Maka saya katakan ini kafir. Penutup nih. Baik ya? Wah, papan tulisnya kafir nih. Bukan. Bukan. Ini menutup. Menutup. Ya, menutup keadaan ini. Asalnya tertutup. Ingat baik-baik. Ini dari bahasa. Jadi ini menutup. Kafir tertutup. Orang jahiliyah disebut kafir karena dia menutup diri dari dakwah Nabi. Begitu datang ayat, ah kamu gak mau lah. Kami enggak mau dekat-dekatkan kamu, kami menutup diri. Makanya turun ayat, hey orang yang tengah menutup diri. Tidak mau menerima hidayah. Mereka enggak marah. Kulia ayuhal kafirun, tertutup. Masih manusiawi. Bagus, tidak disebut dengan hewan. Misal, hey domba yang tersesat. Tidak. Dia enggak diturunkan statusnya. Hey misalnya kambing-kambing yang kehilangan ini. Enggak ada. Disebutkan dengan kalimat yang sangat manusiawi, kalimat paling sopan. Hey orang-orang yang tengah menutup diri. La a'budu ma ta'budun. Konsepsi agama yang benar bukan seperti itu. Katakan Muhammad, never. Sampai kapanpun, saya tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Wala antum abiduna ma'abud. Dan kalian pun harus tidak harus memaksa diri menyembah yang aku sembah. Gak usah ngapain. Kalian kalau yakin, ya yang kalian yakini. Saya yang saya yakini. Kemudian kita duduk, kemudian sudah berkehidupan secara maksimal. Tapi gak usah saling melukai. Tapi tidak harus kemudian hipokrit. Ya, mengingkari, munafik pada diri sendiri, ikut tapi hatinya mengingkari, kan gak enak. Lakum dinukum waliyadin. Sudah, kami ibadah, kalian ibadah. Toleransi tertinggi dalam akidah, zero tolerance. Anda kerjakan, kami kerjakan. Anda tinggal di Jerman, di Hamburg, jangan paksa orang. Awas, la ikraha fiddin, gak boleh paksa orang untuk memeluk agama Islam. Cuma dalam Islam, tuh, Quran surah kedua, 256. Ada kaidah yang sangat luar biasa. Anda gak boleh paksa orang, baik cara halus, apalagi kasar. Saya boleh gak minjam uang? Boleh, tapi masuk Islam. Oh tidak, gak boleh. Hati-hati, gak boleh. Kasih indomie, kasih pakaian, yang penting gak boleh. Dosa Anda. Anda saat melakukan itu dosa. Dosa. Apalagi dengan cara yang kasar. Pilih mana? Saya tusuk atau masuk Islam? Oh, gak boleh, dosa. Anda berdosa. Berdosa yang seperti itu. Biarkan dia meyakini dengan kekuatan, keyakinan, pengetahuan. Setelah betul-betul yakin, ayo bismillah bersyahadat. Dan kita doakan. Tampilkan akhlak yang mulia, nilai Islam yang sebenarnya, enggak usah berpura-pura, tampilkan aja keislaman yang baik. Jujuran, senyuman, kenyamanan, hargai orang lain. Dengan seperti itu nyaman hidup kita. Dan ketika turun itu apa yang terjadi? Lakum dinukum waliyadin. Kamu kerjakan yang kamu yakini, kami kerjakan yang kami yakini. Tapi kalau kita berdakwah silakan aja, kamu yakin silakan, tidak ada masalah. Hebat. Teman-teman, tahu apa yang terjadi? Orang jahiliyah saja mengatakan kita beda. Tiba-tiba ada orang yang keluar dari jahiliyah mengatakan semua sama. Kebayang gak? Jadi kalau kita kaget, itu wajar. Kata Nabi, jangankan kita, orang jahiliyah dengar ikutan kaget. Silahkan cek. Bawa orang-orang ini ke zaman jahiliyah. Semua agama sama, ribut orang jahiliyah. Ini lebih bahaya daripada Muhammad SAW. Lebih bahaya. Sudah dia. Dan sebagainya. Nah, itu jadi dalam beberapa hal tertentu, kadang-kadang kita tidak perlu dalil untuk mengungkapkan itu. Dalam beberapa hal, itu tertolak dengan sendirinya. Dan itu agama gado-gado sebetulnya. Ya, capek-capek sendirinya. Dia katanya sama, tapi ketika mau meninggal dunia, pengen dengan cara Islam. Saya pernah katakan, Anda semua agama sama. Ya, nanti saya kubur, saya bakar ya. Oh, enggak usah. Pengen biasa aja. Disolatin, sekarang aneh-aneh lah. Ya, ada Islamnya, Islam budaya dan sebagainya. Emang kalau meninggal pakai batik apa? Kita kafani pakai kafan kan? Terus kalau buka orang pakai kurma, dia pakai jengkol. Misalnya kan tidak. Saya Islam daerah, enggak ada semuanya. Sama-sama aja. Enggak usah aneh-aneh lah gitu ya. Jangan kreatif pada sesuatu yang sudah jelas. Ya. Paham ya? Nah, jadi bagian pertama adalah, kalau kita kemudian ambil konsepsi ini, dikatakan misalnya ulama sudah mulai, Anda ciptakan ulama. Kalau bukan Anda, ya anak Anda. Cucu Anda. Masa satu keluarga besar enggak ada yang hafal Quran? Harus ada panglima yang nanti membimbing Anda di hari kiamat. Karena kita punya konsepsi tentang kiamat. Meninggal, kita akan pulang. Saat pulang itu, kalau jadi juara matematika, juara di astronomi, di macam-macam, di gantara, jangan bangga dulu, yang lain sudah dapat Nobel. Ya, sudah, kita banggakan pertempuran yang lebih besar lagi. Pertempuran dengan keadaan nasib kita saat di akhirat. Mesti ada pemimpin di keluarga kita yang membanggakan keluarga kita di hadapan semua makhluk langit dan bumi. Dan itu yang hebat. Oke, jadi saat ini solusinya adalah cari teman-teman sekalian ulama-ulama yang baik, kemudian yang tidak aneh-aneh, ya yang seperti itu tinggalin aja, tinggalkan. Jadi kalau dan jangan dicela, rumusnya di Quran surah keempat ayat 140, paling kiri sebelah bawah. Quran surah keempat ayat 140. Waqad nazzala 'alaikum fil kitabi, telah tetap ketentuan di dalam Alkitab, dalam Al-Quran. An idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taqudu ma'hum. Kalau satu kali Anda dengar orang-orang yang nyeleneh, mengingkari ayat-ayat Allah, atau minimal mengolok-olok, ngolok-olok, Anda ingin tampil berubah pakai syariat, pakai hijab misalnya, ingin mulai berkerudung, ikutin lagi. Saya syariat hijab itu dari dulu. Bunda Maria berkerudung. Silakan cek. Ada enggak Bunda Maria enggak pakai kerudung? Berkerudung. Dan syariat. Ya silakan cek para dulu yang biarawati juga berkerudung zaman-zaman dulu. Ada dibuka. Itu syariat dulu. Memuliakan untuk perempuan. Di Eropa sebelum 1924 itu Inggris berkerudung dipakai gitu ya. Ah, jadi ketika Anda mulai berubah misalnya misal untuk perempuan, ayo diajak itu laki-lakinya berubah dengan lebih baik, mulai ke masjid, mulai macam-macam, tiba-tiba misalnya ada yang mengolok-olok dan levelnya adalah level pengajar. Mengolok-olok Anda, menyebut hal yang tidak pantas pada Anda, yang seperti itu fala taqudu mahum. Kata Quran enggak usah dicela. Karena mencela yang sudah tercela sekali lagi buang-buang energi. Fala taqudu, jangan sertai mereka. Kok ada itu asalnya duduk tapi menjalin kedekatan. Jadi jangan duduk di majelisnya. Jangan baca bukunya, jangan dengarkan ceramah-ceramahnya. Boikot aja. Nah, kenapa diboikot? Saking sayangnya Allah, itu jalan terakhir untuk menyadarkan dia. Dia jangan dikasih panggung. Gak usah dibahas, udah tinggalin aja. Semua tinggalin. Kalau datang, ada tokoh datang, tapi tokohnya kontroversial. Sering mencela, jangan difasilitasi. Begitu datang, tinggalin semua. Sudah tinggalin, biar mikir. Apa yang terjadi? Hatta yakhudhu fi haditsin ghairi. Allah bukan ingin mencela dia, menghancurkannya, tapi memberi kesempatan pada dia untuk kembali. Sampai dia mikir, dengan itu saya salah, gak dapat teman, tidak dapat kemudian pergaulan, sampai dia kembali kepada pendapatnya yang semula. Balik. Pernah ada satu pejabat, saya gak perlu sebutkan, datang memberikan stadium general, begitu memberikan materinya, tiba-tiba orang-orang mengatakan, Anda bagaimana mengatakan kebebasan, sementara Anda sendiri menindas bangsa lain. Tinggalkan semuanya. Tinggalkan mikir rame-rame. Ada orang bikin film di Belanda, ya, film fitnah pada saat itu ya, menyebar kemudian sekitaran Denmark dan seterusnya, bikin karikatur. Itu apa yang terjadi, teman-teman? Saya bertemu dengan salah satu kolega kita di satu negara, saya gak perlu sebutkan. Datang dia menampilkan wajah keindahan Islam. Gak dicela. Datang ke Belanda, ingin bertemu orangnya, diajak makan malam. Saat makan itu gak pernah bicara apapun, makan ya senyum. Sampai orang itu heran, Anda ini mau ngapain ngundang kami gini? Tidak, hanya makan saja. Anda kan Muslim, iya. Kok gak seperti yang lain? Inilah Islam. Saya tidak diperintahkan untuk mencela Anda. saya diperintahkan bergaul dengan kebaikan, kita berbagi. Kayaknya besok lusa dia pengen tanya lagi, bagaimana Islam sesungguhnya? Ternyata baca Quran belum pernah, tahu sejarah belum, dikasihlah Quran, kasih hadis. Apa yang terjadi setelah itu? Asyhadu anna ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Diajaklah kemudian orang ini masuk Islam, diajak kemudian haji pada saat. Begitu haji dipertemukan dengan Imam As-Sudais, begitu bertemu dipeluklah erat, didoakan, menangislah orang ini. Sampai sekarang jadi pendakwah. Mike Tyson juga demikian, yang lainnya juga demikian. Dan hebatnya teman-teman, berdakwah dengan akhlak itu sesuatu yang sangat mulia. Kita gak usah paksa orang, kita bisa menampilkan wajah Islam yang terbaik. Dan itulah tugas kita. Dan diwafatkan itu dalam keadaan mulia insya Allah. Maka ini pesan yang pertama, ya, Anda tidak usah kemudian sibuk-sibuk, tinggalin aja. Datangi madis-madis yang bagus, guru-guru yang bagus, ustad-ustad yang bagus, ustad-ustad yang tidak baik, tinggalkan saja semuanya. Dengan karakter-karakter dan ciri-ciri yang tadi disebutkan. Lihat kalimatnya. Lihat kalimatnya. Lihat ya. Hatta yakhudhu fi haditsin ghairi innakum idzam mithluhum. Kalau Anda ikuti orang-orang itu, apalagi ikut madrasahnya, ikut kelasnya, ikut ceramahnya, Anda lama-lama seperti itu nantinya. Ujung-ujungnya mulai enggak sholat. Akhir-akhirnya mulai enggak puasa. Malam-malam lampu ada nyalain lilin satu begini. Oh, sholat enggak? Kok enggak sholat? Yang penting zikir. Sholat itu ya fungsinya mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Berarti kalau sudah terbebas dari perbuatan keji dan mungkar, gak usah sholat dong. Balikin, meninggalkan sholat itu perbuatan mungkar. Selesai. Tadi saya di jalan disampaikan, Ustaz mau gak ketemu seorang gini pemikir, ya dia mengatakan, ya kehebatnya dalam Islam nabinya kok cuma laki-laki, kenapa gak ada nabi perempuan ya? Muncul. Gak usah jawab pakai dalil, bilang aja. Dulu nabi laki-laki, karena perempuannya seperti Aisyah, seperti Khadijah, mudah diatur. Ya, kalau sekarang seperti Anda nih. Ya. Satu. Kita agak cepat ya. Masih ada waktu insya Allah. Ayo semangat ya, semangat. Dua tadi apa? Ah, belum selesai. Sekarang gini. Meninggal, wafat, kita siapkan bagaimana cara menyiapkannya, bagaimana cara mencari madis yang benar. Turunkan ayatnya, setelah ini selesai saya cukupkan dulu ya. Kita gak usah sampai kiamat ya, ya maksudnya pembahasannya, pembahasannya kan sa'ah itu kiamat tadi, sa'ah kan waktunya kiamat tiba. Kalau kesini nanti terlampau banyak, habis waktu kita gak ada simulasi untuk yang lain ya. Nanti lain waktu aja, Anda bisa undang ustadz yang lain, ada ustadz Zulkifli Muhammad Ali yang suka bahas tentang itu ya, ustadz akhir zaman. Dan seterusnya. Right. Nanti dilihat. Sinergi aja, kalau ada yang baik-baik ambil. Jangan terfokus ke saya ya. Yang terfokus ke saya, ada ustadz-ustadz yang lebih baik ya dan sebagainya. Sehingga wawasannya bertambah, meluas. Dan kita lebih wise dalam berpandangan seterusnya. Oke, okay, teruskan. Saya turunkan ayatnya, 1 Quran surah ke-96, ayat yang pertama. Kemudian kedua Quran surah ke-58, ayat yang ke-11. 3 Quran surah ke-9 ayat 122. Prototipe ini kita bisa ambil kemudian di Quran surah ke, kalau sejak mulai di Roma, surah ketiga ayat 35 sampai 37. Nanti kalau satu saat saya punya atau diberi kesempatan oleh Allah untuk kesini lagi, saya harapkan Mas Priyo ya diundang aja bukan forum sama teman-teman yang Jermannya, orang Jermannya dan sebagainya, kita belajar. Ya, kita berdiskusi. Gak apa-apa ada yang non-muslim datang, terus kita diskusi, belajar, supaya tahu tentang Islam dan seterusnya. Itu lebih enak, lebih nyaman. Insya Allah saya belajar bahasa Jerman. Kalau satu saat kita ketemu lagi, ya kita akan bicara dengan bahasa Jerman. Ya, mudah-mudahan sebelum kiamat lah ya. Insya Allah. Insya Allah. Nah, saya senang belajar. Baik. Boleh saya minum dulu? Alhamdulillah. Baik, Quran surah 96 ayat yang pertama. Siapa yang membacakan? Angkat tangan. Ibu? Ya, akhwan? Baik. Ya? Ya? Oh, zakillah khair. Mohon titip ke belakang. Ya. Mbak di belakang. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Tahan, ini bagian terakhir kita, setelah ini kita berusaha menghafal Al-Quran. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Lihat sini, fokus ya. Kalau Anda nanti ingin siapkan anak-anak, saya belajar ke depan jadi ulama yang bagus, baik, atau minimal nanti menjadi generasi-generasi terbaik. Pertama, lihat sini. Kalau mereka disiapkan untuk belajar, termasuk Anda saat ini, ya, saya harapkan boleh jadi teknokrat tapi yang tahu ayat-ayat Quran, hafal Quran. Dulu para teknokrat hafal Quran, ahli biologi hafal Quran, ahli astronomi hafal Quran, dan dari Quran ada inspirasi. Nanti saya kisahkan setelah ini. Anak-anak hebat yang dari Quran mereka jadi programmer, jadi macam-macam, dan itu ada 3 kali lipat peningkatan kecerdasan. Itu sudah kita research juga secara kecil-kecilan dan buktinya nyata sampai di MRI gerakan otaknya saat menghafal Quran. Itu luar biasa. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Saya tuliskan iqra. Gini, bismi rabbikal ladzi khalaq. Oke, fokus sini. Lihat sini. Saat ayat ini turun, dimulai dengan kalimat iqra, baca. Nabi menjawab, ma'ana biqari, saya enggak bisa baca. Iqra, dua, saya enggak bisa. Iqra, ma'ana biqari, saya enggak bisa baca. Tapi lihat baik-baik. Ketika disempurnakan, iqra, bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca Muhammad, jangan karena kamu tidak mampu membaca. Jangan karena kamu tidak pernah mendapati guru untuk mengajari kamu membaca. Jangan karena kamu tidak pernah sekolah. Lakukan itu semua karena Allah. Niatkan karena Allah. Maka, jangankan untuk sekedar kamu paham bacaan. Menciptakan kamu aja begitu mudah. Apalagi cuma menjadikan kamu paham bacaan. Ayo baca, baca. Lihat ya, lihat baik-baik. Ini ba, harakatnya apa? Fathah atau dhamma? Hasra. Hasra. Sa, ya, betul kasra. Kalau fata di atas A, dhamma di atas U. Fata itu terbuka. A, gambarannya nasab, lambang sesuatu yang tegak. Makanya laki-laki cenderung dengan fathah, punya sesuatu yang terbuka dan selalu tegak, ya, dengan prinsip-prinsip dalam kehidupannya. Fathah. Makanya kalau dibilang ke laki-laki anta a, kak jaza, kak selalu A. Ya, perempuan itu I kasrah. Kasrah dari sesuatu yang pecah, kasrah zujaj, kaca pecah. Sehingga dari pecah itu jadi halus. Dari halus menumbuhkan sesuatu yang tipis, lembut. Perempuan sifatnya lebih halus, lebih tipis. Kalau bicara pun lebih lembut. I. Anda di sini bekerja cukup malam. Keluar di sini jam 1 malam. Begitu mau keluar, di situ ada suara. I. Gak usah takut, Bu. Bilang, kasroh ya. Enak, kasroh. Terus dia berubah. Fathah ya, udah. Dhamma. Habis itu lari. Ya. Nah, sini, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ba. Biasanya ini ba ada ismun. Begini. Ba tambah ismun. Ini nama, ini ba. Lihat sini baik-baik ya. Perhatikan baik-baik, fokus. Saya berikan kaidah yang pertama. Kalau huruf hamzah ini bersambung dengan ba dalam kalimat ini biasanya disambungkan, ini hamzah wasal namanya bisa hilang. Tulisnya jadi begini, ba sin mim. Kalau harakatnya di kasrah, bi gini. Bismi. Contoh bismillahirrahmanirrahim. Bi ininya pasti hilang. Taib. Kalau ada harakatnya a, paling gampang cirinya huruf setelahnya alif. Huruf tegak. Misal, fataha, ini, fataha. Kalau kita tambahkan alif setelah fa, begini, alif, gini. Ini pasti harokat sebelumnya dibaca A panjang. A, pasti A, enggak ada yang lain. A. Tapi ini agak menarik. Kenapa ini ba, setelahnya hurufnya masih ada, alif, dan harokatnya kasrah. Padahal kalau kasrah seperti ini, alifnya biasanya hilang. Tapi ini tetap dipertahankan begini. Ya. Oh iya ya. Harusnya sih ya. Ini i nih. Kenapa harokatnya kasrah dan ini tetap ada? Lihat. Setiap huruf alif biasanya fungsinya untuk menunjuk sesuatu. Pertama, dalam ilmu aswat menunjuk bunyi yang panjang a. Yang kedua, dalam prakteknya dalam fikih lughah kadang menunjuk proses yang tidak mudah, panjang. Menunjuk proses sesuatu yang tidak mudah, ada prosesnya. Perhatikan, kenapa dalam kalimat iqra bismi rabbik ini tidak dihilangkan? Padahal mudah dalam tulisan mushaf ini dihilangkan, sambungkan ke sini. Untuk menunjuk peristiwa bahwa saat Nabi pertama belajar, itu butuh proses. Baca, tidak bisa baca. Baca, tidak bisa baca. Tapi sepanjang apapun proses, kalau dilakukan karena Allah, maka Allah akan mempercepat pemudahan, pemahaman-pemahaman yang mungkin awalnya sulit untuk dirasakan. Itulah sebabnya Pak Habibie ketika merumuskan rumus-rumus dan beliau merasa kesulitan, istrinya minta, sholat Pak, sholat, sholat. minta pada Allah, berdoa lagi. Yuk kita sama-sama berdoa. Ketika mendekat kepada Allah, maka turunlah sesuatu dalam nilai kemudahan dalam kehidupannya. Anda, kalau kesulitan apapun dalam kehidupan, sulit di rumah tangga, panjang persoalan, mungkin bukan kurang hebat, Anda kurang sujud. Coba hamparkan sajadah, menghadap kepada Allah, dua-duanya bermohon, minta solusi. Iyurida islaha yuwafiqillahu bainahuma. Kalau keduanya punya niat baik, Allah akan pertemukan dalam nilai kebaikan. Anda di pekerjaan, kesulitan, panjang prosesnya. Bukan, mungkin bukan karena kurang ikhtiar, tapi Anda kurang dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Bukankah Allah pemilik rizki yang punya solusi? Anda dekati Allah, lebih mudah bagi Allah untuk memberikan Anda segalanya. Nah ini, pertama, kalau memang Anda ingin dimudahkan dari segala hal yang masuk, ingin dipelajari, ingin dihafalkan, maka lakukan semuanya karena Allah. Maka saat Nabi mendapatkan itu, tiba-tiba beliau ingin menggunakan kekuatan ingatannya untuk menghafal ayat Quran. Ingin digunakan, digunakan. Turun tiba-tiba Quran surah 75 ayat ke-16 sampai 18. Lihat kalimatnya. La tuharnik bihi lisanaka lita'jala bih. Muhammad, tidak perlu engkau begitu serius, kuat, menggerakkan ingatanmu untuk menangkap ayat-ayat Quran supaya cepat hafal. Kamu cepat gerakan lidahmu. Biasanya kalau ingin cepat hafal, dibacakan dengan cepat. Baik, Muhammad gak usah cepat-cepat. Ikuti saja bacaannya. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Inna 'alaina jam'ahu wa qur'ana. Kami akan kumpulkan semua ayat itu, kami akan bacakan. Fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana. Cukup kami bacakan, kamu ikuti bacaannya. Teman-teman, mendengar bacaan langsung hafal. Dengar bacaan langsung hafal. Tiba-tiba ada orang-orang yang menerapkan ini dalam kehidupan, dia dibacakan tiba-tiba langsung hafal. Seperti Imam Al-Bukhari, dibacakan langsung hafal. Seperti imam yang lainnya, Imam Asy-Syafi'i, Imam As-Suyuti, dibacakan gurunya langsung hafal. Dibacakan sedikit langsung hafal. Melihat langsung tahu dan seterusnya. Ini kalau Anda kerjakan segala sesuatu karena Allah, maka Allah akan percepat nilai pembelajaran dalam kehidupan. Saya tanya pada teman-teman mahasiswa yang ada di sini. Anda belajar supaya dapat pekerjaan atau supaya Allah ridha dengan pembelajaran Anda? Ayo ngaku. Anda belajar supaya dapat ijazah atau supaya mendapatkan ridha Allah? Ridha Allah. Alhamdulillah. Ya, enggak sama dengan kemarin. Cek. Ya, saya katakan pada Anda, ayo mulai robah cara berpikir kita. Cara pandang kita berubah, maka kemuliaan didapatkan. Teruskan. Nah, jadi pertama, kalau Anda ingin siapkan anak-anak Anda atau Anda sendiri jadi sesuatu berguna di masa depan, maka mulai hari ini, ayo robah cara berpikir kita, lakukan semua karena Allah. Maka Allah akan menjaga kita. Ingat teman-teman, ulama yang baik bukan cuma pintar. Sekarang Anda mau jadi pintar, banyak orang Jerman banyak yang pintar. Maaf, di Belanda banyak yang pintar. Bahkan kadang-kadang mengamati sesuatu, tangan kanannya menulis, tangan kirinya menggambar. Sudah ada gitu. Jadi teman-teman sekalian, yang paling menarik adalah yang pintar yang diisi dengan nilai kebaikan. Ingat ayat keduanya tadi waktu saya terangkan. Dia pintar juga baik. Anda dekat dengan Allah, kepintaran dipercepat, kebaikan ditumbuhkan. Itu yang kita butuhkan. Setelah itu pindah ke Quran surah 58 ayat 11. Perhatikan cara belajarnya ya. Perhatikan, nanti saya tunjukkan bukti-buktinya dari orang di masa lalu. Oke. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillah. Ya. Teruskan sampai ke ujung ayatnya, yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Secara singkat, ayat ini memberi gambaran kalau Anda melakukan sesuatu karena Allah, bukan hanya pengetahuan yang bertambah, tapi iman pun mesti meningkat. Saat Anda belajar atau Anda menyekolahkan anak Anda dimanapun, titipkan di tempat yang bisa meningkatkan pengetahuan, ilmu, dan imannya. Jangan bangga. Dan buat orang tua Anda merasa bangga, pulang dari Jerman, ilmunya bagus, tapi juga imannya meningkat. Akhlaknya bagus. Yang hebat, ayo coba teman-teman punya rencana hafal Quran selama di sini. Sebab kalau sudah pulang nanti banyak gangguannya. Mulai dari sini menghafal. Buktikan saat pulang, Masya Allah hebat. Pulang, ada yang pulang dari Madinah, dari Mekah, dari Libya, hafal Quran. Gak usah ditanya, wajar. Yang hebat tuh pulang dari Jerman, hafal Quran. Antum belajar apa? Masya Allah. Belajar Quran. Quran yang terkait dengan dirgantara. Dirgantaranya dapat, ilmunya dapat, dan jadi luar biasa ahli Quran. Semoga Allah percepat Anda untuk dapat itu, Insya Allah. Dan tidak cukup dengan amin, harus dimulai. Ayo, maksimalkan. Ya. Nah, kan? Betul kan? Apa saya katakan? Iya. Baik. Baik ya. Jadi yang pertama, ingat. Anda mencari tempat, dimanapun Anda tinggal, Kalau Anda belajar atau menyekolahkan anak-anak, diimbangi. Di sini mungkin madrasah tidak ada. Buat. Nah, Pak Uci ada teman-teman, ajarkan Qurannya. Bacaannya, maknanya. Dan bikin gini ya, kalau kami di Bekasi sekarang membuat kelas di Indonesia, bikin kelasnya solusi kehidupan. Jadi ayat-ayat Quran diturunkan sesuai profesi. Ada yang dokter, ada yang misalnya, ada yang diplomat, ada yang birokrat, ada yang macam-macam, turunkan semua, diisikan. Jadi nanti ada dokter yang hafal Quran. Dokter mata tahu ayat-ayat mata. Begitu diperiksa, oh ini begini, ayatnya begini. Saya pernah tanya dokter mata, mata yang sehat dok, apa indikasinya? Oh, matanya bagus, gak ada gangguan, melihat dengan jernih. Bagus ya dok ya, Masya Allah, saya paling saksikan yang seperti itu. Matanya bagus, melihat dengan jernih, tapi dia gak bisa bedakan mana sendal dia, mana sendal orang lain. Apa masalahnya? Oh, itu bukan bahasan kami Ustadz. Nah, disitulah persoalannya. Saya turunkan ayat mata ini dok. Itu hebat. Nah teman-teman, ayo coba sibukkan seperti ini. Di antara contohnya, Quran surah ketiga, ayat 35-37. Ya. Kita sebentar lagi akan masuk pada simulasi yang mudah-mudahan Allah berikan ridhonya. Kita bisa tutup nanti insya Allah dengan sama-sama menghafal Quran. Lihat sini. Fokus. Quran surah ketiga, ayat 35-37. Saya kesini dulu. Ini tentang Bunda Maria. Maryam. Ayat kita tuh indah ya. Di Quran tuh diceritakan penghormatan pada Nabi Isa, Yesus. Diceritakan penghormatan kepada Bunda Maryam, Maria. Bahkan dimuliakan dengan ada suratnya, surah ke-19. Ya. Dan diberikan gambarannya siapa itu Maryam, siapa itu Yesus, bagaimana sifatnya. Ya, apakah dia Tuhan atau bukan. Dijelaskan. Dan dijelaskan logikanya apa. Logikanya ini, gambarannya ini, pernyataan ini, dan sebagainya. Jadi indah jelas kepada kita. Dan hebatnya, kita pun diminta untuk menerangkan tanpa harus memaksakan. Itu yang luar biasa. Lihat sini. Maryam punya ayah, namanya siapa? Imran ya. Bukan yang kemarin baca surat Ali Imran ya. Imran. Bukan teman-teman yang baru bergabung mungkin belum tahu kisahnya. Ibunya siapa namanya? Hanna. Hanna. Imran menikah dengan Hanna, kemudian melahirkan Maryam. Tahukah Anda apa yang terjadi? Bukan cuma lahir Maryam. Tapi pertama, sebelum kelahirannya, ibu dan ayah sudah menyiapkan. Itu visi pertama. Jadi kalau Anda ingin katakan, saya pengen anak saya jadi ulama, maka mulai sejak dini, siapkan anak itu menjadi ulama. Hanna dengan Imran menyiapkan anaknya sebagai ahli ibadah dekat dengan Allah. Maka sejak dalam kandungan, dia mulai bernazar. Rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni. Perbanyak doa. Jadi kalau bapak ibu nanti punya anak, sehingga ada yang menyampaikan, Ustaz mohon doakan, doakan. Tidak cukup dengan itu, Anda sendiri bantu dengan ikhtiar Anda. Ya, ini ayat utamanya di Quran surah ke-7 ayat 189. Sejak di kandungan. Minta kepada Allah supaya anak Anda jadi saleh, dekat, baik, dan sebagainya. Lahir, begitu lahir, dorong lagi dengan kebaikan. Maaf ya, kalau diturunkan ke ayat Quran surah 2 ayat 233, itu tolong isi dengan yang baik-baik. Bapaknya cari harta yang baik, yang halal. Jauhkan dari yang buruk-buruk. Kasih ASI yang maksimal, Bu, ya. Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilain. Hei, perempuan yang baru melahirkan suami, jangan repotkan dia. Jangan buat dia banyak aktivitas. Berikan dia kesempatan untuk fokus memberikan ASI, jangan ganggu dia. Sebab ketika Anda ganggu, emosinya tidak stabil, kualitas ASI-nya jadi beda. Kata Qurannya, berikan kesempatan dia bagi yang terbaik. Bahkan wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna. Sibukkan kamu yang cari rezekinya. Rezeki itu bukan cuma makanan. Lahir istri, baru melahirkan, Anda yang suapi, ya, masyaallah. Kemudian rezeki itu ketenangan, ada belayan di sampingnya. Seorang ibu baru melahirkan, rasa sakitnya, setengah dari rasa sakit, akan hilang ketika dia melihat bayinya. Begitu bayi ditampilkan, hilang setengahnya. Setengah lagi ketika Anda hadir di sampingnya. Anda belai palanya, Anda katakan, Masya Allah sayang, anak kita telah lahir. Masya Allah hidungnya mirip kamu. Masya Allah. Tapi kok matanya mirip tetangga ya? Ini bahaya. Ini. Satu, teruskan. Sudah. Ayat 37-nya, lihat, fokus. Sudah disiapkan, cari harta yang bagus, dorong dengan bagus, nah ini poinnya. Cari guru yang bukan sekedar pintar, tapi juga saleh. Pada saat itu, yang ada Nabi Zakaria. Zakaria orangnya pintar, cerdas, sekaligus juga saleh. Ya. Jadi kalau sekarang teman-teman menyekolahkan anak pada sekolah yang pintar saja, jangankan Anda yang tidak beriman pun, punya sekolah yang sama. Nah sekarang kalau Anda yang belajar di sini, ayo imbangi itu. Tuh belajar di kampus, gak ada pelajaran ini. Tentang keimanan, tentang macam-macam. Cari kajian-kajian. Sini banyak menyebar. Ya, di Berlin, di Hamburg, di Bremen, di tempat-tempat lain, bikin, ciptakan, undang. Sekarang teknologinya sudah banyak, zaman Nabi belum ada Skype, sekarang ada. Ya, ada video call, ada macam-macam. Ayo bangun komunikasi yang bagus, hadirkan, bahas. Kalau bisa tuh antum teamwork lah dengan teman-teman, bikin tim. Ini jurusan apa nih? Yo, tata kota, bikin, kumpul sendiri, turunkan pembahasannya, ayatnya. Lihat di zaman Namrud seperti apa, zaman Fir'aun bagaimana, zaman Nabi bagaimana, zaman kita seperti apa, kumpulkan. Yo, yang di jurusan lain, kumpul, research, bikin, kirimkan ke negara kita, sampaikan. Ini usulan kami, gini, gini, gini, gini. Gak ada masalah, diterima, tidak diterima, gak ada masalah. Anda punya konsepnya, hadirkan. Boleh jadi di masa depan anak Anda yang mengeksekusi itu semua. Ya, teruskan sini. Kemudian, mihrab. Mihrab itu kalau diilustrasikan sekarang, tempat belajar yang terbaik, yang dekat dengan Allah. Cari tempat yang mendekatkan Anda dengan Allah. Cari pekerjaan yang membuat Anda tidak meninggalkan karunia Allah, dan seterusnya. Kalau sudah seperti itu, yang terakhir, ini. Biasakan belajar, memahami, bukan sekedar menggali dan mendapatkan informasi. Ya, terakhir. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffa falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifa liyatafaqahu fid-din. Tidak disukai orang beriman berjuang seluruhnya, tapi mesti ada di antara mereka yang belajar. Belajarnya adalah dengan pemahaman. Di bawah itu, mulai sekarang kalau ingin jadi ulama, biasakan paham. Ya, simpan. Anda yang belajar di kampus, ayo sampai level pemahaman. Jangan puas dengan sekarang dikasih materi, ambil pulang, jangan. Pahami lagi. Gali, diskusikan, temukan rumus-rumus baru dan seterusnya. Ya, gali cara percepatannya. Anak Anda begitu, jangan putuskan di sekolah selesai pengetahuan. Pulang ke rumah, tes lagi, kaji lagi. Paham gak dia? Paham gak? Paham gak? Ayo, maksimalkan, maksimalkan, maksimalkan. Paksa diri kita. Kalau sudah seperti ini, insya Allah akan muncul generasi-generasi terbaik di masa depan. Saya kira kita bisa berikan inspirasi dari Hamburg, ya, untuk teman-teman kita di kemudian hari, dan mudah-mudahan dari sini akan muncul generasi yang terbaik. Nah, kesini, kembali ke tadi, situasi-situasi tadi, banyak orang bodoh, banyak orang tidak jelas memberikan fatwa dan sebagainya. Solusinya tinggalkan yang tidak jelas, cari yang jelas, dan belajar dengan turunan-turunan yang jelas. Bagian terakhir, ada satu cara yang paling mudah. Kalau Anda ingin selamat dengan semua persoalan akhir zaman, sampai huru-haranya, sampai hari kiamatnya. Kita belum bahas sampai huru-hara dan hari kiamat, karena ada satu materi lagi yang paling penting. Saya berikan saja pada Anda satu konsep paling cepat, yang dengan konsep ini, Anda di zaman manapun akan bisa mengatasinya dengan penuh kemudahan. Apa diantaranya? Kata Nabi, berpeganglah kepada ketentuan Allah dan petunjuk-petunjuk Rasulnya. Ketentuan Allah itu ada dalam Al-Quran. Jadi kalau Anda sudah bisa mendapatkan Quran, dibawa kemanapun hidup Anda, maka Anda akan mudah menjalaninya. Anda mau ke Jerman, Jermannya di Hamburg, di Bremen, di Berlin, Anda ke Europe yang lain, demi Allah saya katakan, kalau Quran melekat pada jiwa Anda, maka Allah akan membimbing Anda pada kemudahan dalam semua aktivitas Anda. Ayat Quran jadi hidayah, itu ditutup dengan kalimat yuridullahu bikumul yusr. Allah menginginkan hidup kalian menjadi mudah. Walaupun ayat ini turun dalam lafaz puasa, tapi konteksnya berbicara tentang persoalan yang umum. Karena itu, kalau sekarang saya ingin katakan, ayo, kembali kepada Quran. Di Quran ada semua solusi yang pernah saya sampaikan. Masih ingat? Semua masalah kita, solusinya ada di Quran. Nih, di Mushaf. Dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Mau akhir zaman, awal zaman, pertengahan zaman, semua masalah, solusinya ada di sini. Dan orang hebat itu akan mempelajari persoalannya sehingga mudah menemukan solusinya. Ketika dia mempelajari, dihadirkan Qurannya. Kalau begini agak susah. Mau ke kantor, bawa mushaf. Mau ujian, bawa mushaf. Kamu nyontek ya? Tidak, saya cuma belajar bagaimana cara menghadapi ujian yang benar menurut Allah. Gak bisa. Cara yang hebat adalah, ini, masukkan ini ke dalam jiwa kita. Dan bawa dalam aktivitas. Kalau sudah seperti itu, mudah hidup kita. Nah, ada tawaran teman-teman dalam Al-Quran, kata Allah, saya akan mudahkan bagi setiap orang yang mau menghafal Quran, saya akan mudahkan Qurannya sampai dia bisa membawa itu dalam pedoman kehidupannya. Dan tawarannya ditutup dengan kalimat, fahal mim muddakir, ada enggak yang mau mengambil kemudahan itu? Jadi, kalau Anda ingin mengatasi semua zaman dalam kehidupan, tawaran pertama, bawa nilai Quran dalam hidup. Bagaimana membawanya? Ayo masukkan isinya ke dalam jiwa kita, jadikan pedoman. Jadi kalau jalan, kakinya langsung ayat Qurannya turun ke kaki, dibimbing cara jalan yang baik. Kalau melihat, ayat mata muncul ke mata, membimbing cara menatap yang baik, sampai selesai. Nah, sekarang saya ingin tawarkan tawaran Al-Quran. Kita mau mengambil tawaran itu? Baik, siapa yang mau hafal Quran, boleh angkat tangan. Baik, tahan, turunkan. Siapa yang sudah hafal Quran, boleh angkat tangan. Tidak, oke. Okay. Kita cepat sekarang ya. Irfan, Mas Irfan, boleh dibawakan bukunya? Siapa yang paling jauh? Yang paling jauh? Dari mana? Masya Allah. Ada lagi? Ada lagi? Baik. Tahan. Dan turunkan. Semoga Allah memberikan pahala yang terbaik untuk Anda semua. Masya Allah. Oke. Allahu Akbar. Sudah? Baik. Kita mulai ya. Sampai bahasa kita. Start. Saya jawab dulu ini atau kita langsung saja ke Quran? Dijawab? Oh, baik. Baik. Jadi kalau saya jawab ini, saya simpan pembahasan tadi, saya pindah ke sini. Oh, jangan. Sepertinya maunya apa? Nah, manusia akhir zaman, kadang enggak jelas. Baik. Oke. Boleh minta dihapus? Masya Allah. Adi mau berduet dengan Ahmad? Jazakallah khair. Siapa yang sudah hafal satu juz? Masya Allah. Siapa namanya? Fatur, baik. Boleh maju ke depan? Fatur boleh di samping sini? Fatur? Chelsea. Baik. Yuk, kita pulang. Deh? Yuk, kita pulang. Baik, the Fatur. Fatur, Chelsea. Masya Allah. Antonio Conte pelatihnya. Selama dia bermasalah, kemungkinan posisi yang kelima dan tidak akan masuk ke champion di musim yang akan datang. Sabar ya. Fatur, juz ke berapa? Juz ke... Udah satu juz. Juz? Ya satu juz. Terus, juz ke berapa? Juz Amma udah. Juz Amma udah ya. Berarti juz 30 ya? Iya. Juz 30. Baik. Boleh Ustaz tanya? Iya. Oh, oke. Okay. Baik. Bismillah. Amma yatasa'alun. Teruskan. Anin naba'il azim. Teruskan. Alladhi hum fihi mukhtalifun. Teruskan. Kalla sayalamun. Tahan sebentar. Ayat yang kelima apa? Thumma kalla sayalamun. Ayat yang ketiga apa? Alladhi hum fihi mukhtalifun. Kurangi dua. Amma yatasa'alun. Ayat yang ketujuh apa? Wal jibala autada. Di sebelah kanan atau kiri, Musa? Oke. Okay. Sebelah mana ya? Quran-nya, di Quran, oke. Okay. Sebelah kiri, ya? Sebelah kiri. Pasti di Quran, enggak ada tempat lain, ya? Oke. Okay. Dan, fatur di sini aja, ya? Teman-teman, sekarang lihat baik-baik. Sebentar. Tahan. Fatur, boleh pinjam mic-nya? Baik. Tahan sebentar, teman-teman sekalian. Sekarang fokus. Saya nanti simulasikan di akhir. Tapi nanti kita berikan cara-cara yang tercepat bagaimana kita bisa mempercepat hafalan kita. Saya mau mulai dengan tawarul dalam Quran dan memberikan teori sedikit. Setelah itu kita simulasikan. Dari simulasi ini kita akan lihat bagaimana kecepatan kita bisa menangkap. Baik. Tahan sebentar, buka Quran surah ke-54. Quran surah ke-54 ayat 17, ayat 22, ayat 32, ayat ke-40. Sudah? Quran surah ke-54 ayat 17, ayat 22, ayat 32, ayat ke-40. Saya mau kasih hadiah dulu buat Fatur. Ini khusus buat Fatur. Mudah-mudahan Fatur jadi selesai hafalan Qurannya, ya. Boleh berdiri? Ini ambil buat Fatur. Satu lagi ini. Mudah-mudahan nanti bisa belajar dengan cepat ya. Insyaallah kita jumpa kembali ya. Oh, oke, okay, baik. Nanti saya kejar setelah ini ya. Sebelah sana dulu. Tahan sebentar. Berapa usianya, Mas? 10 tahun. Sekolah di mana? Di Jerman. Manusia akhir zaman. Baik. Kapan mau pulang ke Indonesia? Tidak tahu, enggak jelas. Baik. Berapa biaya naik haji di sini? 4.000. 4.000. Oke, nanti saya kirimkan buat fatur ya. Kapan Anda ada rezeki, ajak fatur. Tapi yang buat fatur, kami yang siapkan dia untuk hajinya insya Allah. Saya kasih 4.000 euro insya Allah. Kita kasih insya Allah. Teh. Ada lagi yang kayak fatur? Oke. Oke. Oke. Fokus sini. Sudah? Oke. Baik, yang pertama lihat baik-baik kalimatnya. Wa laqad yassarnal Qur'ana lidzikri fa hal min muddakir. Wa laqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Saya tuliskan sini saja. Fahal mim muddakir. Ya, fokus sekarang. Lihat sini baik-baik. Fokus. Jarang kita bahas tentang ini, tapi mudah-mudahan Allah mudahkan untuk kita. Lihat sini. Pertama, ini setiap huruf dalam Quran. Ingat ya. Dalam kajian apapun. Bahkan di nanti bidang orientalis punya bahasan khusus tentang Quran dan mereka gali setiap huruf-huruf Qurannya. Di dalam Al-Quran, ingat setiap hurufnya, bahkan setiap harakatnya itu punya makna. Ya deh, roba harakat bisa lain makna. Setiap hurufnya punya arti. Bukan huruf mabna saja, bukan huruf mabni, tapi huruf makna, maknawi. Baik, saya turunkan sini. Ini kita simpan sebentar karena ini ataf terkait dengan sebelumnya. Ini ada lam dengan qad, walaqad. Dua-duanya, ini saya turunkan, ini lam, yang kedua qad. Kedua ini disebut dengan huruf taukid namanya, huruf penguat. Huruf untuk meyakinkan sesuatu. Kalau ada orang ragu, informasinya dikuatkan, diyakinkan. Oke, misal, saya ingin katakan misalnya, Rais Jumhuriyah Indonesia, yati. Pak Presiden akan datang, biar di atas aja, ada Qurannya di situ. Presiden akan datang misalnya, ila Hamburg, ke Hamburg. Anda ragu, masa sih? Maka saya katakan, Rais Jumhuriyah Indonesia layati, la-nya pendek, layati, akan datang. Saya tegaskan dia akan datang. Pakai lam. Disebut dengan huruf taukid. Bisa menggunakan qad. Qad. Qad itu untuk menguatkan sama fungsinya dengan yang pertama. Rais Jumhuriyah Indonesia qad ata. Bahkan saya katakan ya, sudah di sini kok. Sudah ada. Oke, ini dua-duanya taukid. Biasanya, kalau salah satu sudah disebutkan, maka yang lain tidak diikutkan. Contoh. Kalau lam sudah ada, qadnya enggak ikut. Wal'as innal insana la fi khus. Tidak ada, qadnya masuk. La fi khus. Kalau sudah ada qad, biasanya lamnya tidak ikut. Quran surah 23 ayat pertama. Qad aflahal mu'minun. Lamnya tidak ikut. Nah, ini unik. Ada lam dengan qad disatukan. Ini menunjukkan informasi yang disampaikan tidak biasa. Sebetulnya mudah untuk diterima, tapi tidak sedikit orang yang ragu. Makanya perlu diyakinkan luar biasa. Double kalimatnya, tambahkan taukidnya. Untuk menegaskan bahwa saya serius menyampaikan ini, saya jamin. Contoh, menghafal Quran mudah atau susah? Mudah atau susah? Segini loh. Mudah atau susah? Kalau mudah, kenapa sampai sekarang belum hafal? Ada orang menghafal Quran mudah, mudah, mudah. Segini loh. Benar enggak ya mudah? Ya Allah banyak juga. Mulai. Maka hal pertama yang Allah sampaikan dalam Quran, saya pastikan ya, saya yakinkan pada kalian, saya telah mudahkan menghafal Quran semudah-mudahnya. Nih. Dan Allah gunakan dua huruf ini untuk meyakinkan orang yang benar-benar masih pesimis untuk menghafalkannya. Kamu enggak usah pesimis. Saya tekankan, ingat ya, kalau yang menjamin saya, Anda boleh ragu. Tapi kalau yang menjamin Allah, la raiba fi, masa Anda mau ragu? Ya, menciptakan kita begitu mudah, apalagi membuat Anda bisa menghafal Quran, lebih mudah lagi. Alhamdulillah. Di teman-teman sekalian, pertama, ada jaminan langsung dari Allah kepada para peragu yang masih pesimis, jangan katakan saya tak mampu. Jangan katakan itu susah, katakan mudah, mudah, mudah, mudah. Walaqad saya jamin. Paham? Baik, kalau Allah menjamin, yakin? Apa yang Allah jamin? Pertama ini, yassarna, kami mudahkan. Al-Qur'ana lidzikri, menghafal Qur'an itu. Allah mudahkan. Kalimat mudahnya menggunakan kata yusrun. Di dalam bahasa Arab ada dua jenis kata mudah. Satu sahlun, dua yusrun. Sahlun, sahla. Hadzal amr sahla. Hal ini mudah. Kalau sahlun berarti kemudahan yang relatif. Kemudahan yang relatif. Contoh, bahasa Arab sulit atau mudah? Sulit, kata siapa? Saya di Arab, anak-anak kecil bisa bahasa Arab. Assalamualaikum, assalamualaikum. Ya, kifahan. Saya tuh waktu ke Mekah tuh ya, berapa waktu yang lalu, ini hebat Pak. Saya mau masuk ke arah Jarwal. Ada hotel namanya Anjum. Begitu mau masuk ke pelataran, lewat pelataran keluar, ini luar biasa. Ada orang stres Pak. Orang kurang sehat, stres. Duduk sendirian, ngadepnya ke arah hotel Anjum, stres. Bisa ceramah pakai bahasa Arab. Bayang gak? Orang stres di sana bisa bahasa Arab. Saking mudahnya. Baik. Itu orang Arab. Jadi relatif bagi orang Arab mudah. Bagi kita yang bukan orang Arab barangkali belum tentu mudah. Nah, kemudahan yang relatif disebut dengan sahlun namanya. Sahlun. Hadza amrun nisbi ada sahlun. Lahum sahlun lakin lana la'sa'ba shuyya. Mungkin bagi kita sulit sedikit, bagi dia mudah. Tapi kalau kita belajar mungkin sama levelnya. Jadi poinnya adalah kemudahan yang relatif sifatnya itu sahlun namanya. Tapi kalau yusron itu kemudahan yang sifatnya semudah-mudahnya. Semua kalangan bisa. Baik. Contoh. Ngangkat sedotan mudah atau sulit? Mudah. Ngangkat sedotan masa susah. Sedotan. Jangankan Anda anak kecil bisa. Ya, yang bayi bisa bawa, saking mudahnya. Kita katakan hadzal amru yusrun, ini paling mudah. Menghafal Quran, kemudahannya dijamin langsung menggunakan kata yusrun bukan sahl. Seakan-akan Allah ingin katakan, saya yakinkan, saya tegaskan ya, jangan ragu, menghafal Quran itu begitu mudah. Jangankan yang dewasa, yang kecil saya akan beri contoh. Jangankan yang melihat, yang enggak bisa melihat, saya akan berikan contohnya. Jangankan yang sehat, yang diduga sakit, bahkan otaknya lumpuh, saya akan tunjukkan begitu mudahnya dihafal. Jangan katakan, oh faktornya faktor yang sudah tua, faktor yang sudah lewat usia, jangan katakan demikian. Karena Quran diturunkan ketika seluruhnya penuh 30 juz, bukankah usia Nabi sudah 62 tahun? Kalau Nabi dibantu langsung oleh Allah, tapi sahabat-sahabat Nabi, bukankah rata-rata mereka usianya ada yang sama dengan Nabi? Abu Bakar, Umar bin Khattab, yang lainnya, jangan katakan hanya karena faktor usia, itu mudah. Paham ya? Prinsip yang kedua, pertama, yakin. Yakinkan bahwa Allah menjamin kemudahan. Yang kedua kata Quran, setiap Anda berinteraksi dengan hafalan Quran, tanamkan pada jiwa Anda mudah, mudah, mudah, mudah. Ini poinnya. Jadi kalau Anda sedang menemukan kesulitan dalam menghafal di awal-awal, katakan pada diri Anda, ini mudah, ini mudah, ini mudah. Jelas ya? Alif lam mim. Lancar. Dan ini kan kita bu datang teman Anda pas saya bilangkan faktor u bukan usaha usia nggak berpengaruh. Kalau Anda mau usaha katakan pada diri Anda mudah, insyaallah mudah, insyaallah mudah, insyaallah mudah. Nanti saya kasih rumusnya di belakang kenapa kadang-kadang ada orang yang tidak langsung cepat hafal. Ya gini, uniknya hafalan Quran, ada orang yang diinginkan oleh Allah langsung cepat banyak hafalan. Tapi ada orang yang diinginkan oleh Allah langsung mendapatkan cepat banyaknya pahala. Hei fulan, dia cepat 1 menit 10 ayat karena dia sudah dosanya sudah tipis, amalannya sudah banyak. Saya percepat dia supaya cepat hafal dan banyak dihafalkan. Kamu ini kemana aja baru menghafal sekarang? Tahajud jarang, puasa sunnah jarang. Aku mintakan berulang-ulang kamu membacanya supaya banyak pahala terkumpul untuk kamu. Itu cara menghadapinya. Jadi kalau Anda sedang lambat, belum hafal-hafal, boleh jadi Allah pada saat itu ingin memperbanyak pahala Anda dulu. Begitu sudah banyak, yang lainnya terasa lebih mudah lagi. Ya, kami pernah menghadapi metode 30 hari, hafal Quran ini, ada sementara, sampaikan pada kami, ada anak yang hari pertama gak hafal, kedua gak hafal, ketiga belum hafal, sudah 15 hari belum hafal, tiba-tiba hari ke-25 hafal 30 juz. Nih, yang ini, Teruskan, lihat sini, teruskan. Tiga, lidzikri. Apa itu zikrun? Zikrun itu aktivitas yang mengingatkan kita dengan Allah. Ini cepat ya. Nanti kalau mau detail, Anda buka kajian akhir TV yang tiap malam Jumat, nanti di situ ada petunjuk-petunjuknya. Yang selanjutnya ketiga, fokus, fokus. Biasanya teori agak sedikit membuat kita lebih harus lebih fokus. Zikrun, aktivitas yang mengingatkan kita dengan Allah. Apa gambaran di ayat ini? Allah memberikan pesan, kalau Anda ingin cepat hafal Qur'annya, maka niatkan hafalan Qur'an itu untuk mendekatkan diri Anda dengan Allah. Saya ulang. Jadikan hafalan itu diniatkan untuk mendekatkan diri Anda dengan Allah. Bukan ingin menjadi gelar, memiliki gelar hafidh misalnya, mohon maaf. Atau ingin meningkat status, ingin lebih hebat dipandang, na'udzubillah, hindarkan itu semua. Kalau Anda ingin jadi hafidh, enggak usah menghafal, cukup ganti nama jadi hafidh. Ganti nama, Asep jadi hafidh, Ahmad jadi hafidh, selesai. Perempuannya hafidhah, selesai. Berapa banyak hafidhah di Hamburg? 100, Pak. Masya Allah, semua namanya hafidhah. Sudah, niatkan karena Allah. Niatkan. Dan nanti cara mendekati Allahnya ketika menghafal akan beda. Karena nanti yang disebut zikir itu sholat. Quran surah 20 ayat ke-14. Berdoa itu zikir. Quran surah ke-7 ayat 205. Jadi kalau penghafal Quran yang baik, dia tidak akan pernah meninggalkan sholat. Bukan cuma fardunya, sunnah dia kerjakan. Bahkan doa dia maksimalkan. Nanti kita akan urai sedikit-sedikit sebelum membaca, menghafal, berdoa. Setelah menghafal, minta dikuatkan hafalan Qurannya. Dan seterusnya. Agak cepat. Fahal mim mudzakir terakhir ini. Nanti di buku lebih jelas lagi. Ini dekati Allah. Kemudian fahal mim mudzakir mu'i selalu menunjuk kepada orang. Ketika Anda diminta untuk mulai menghafalkannya, berubah redaksinya jadi mim, ininya jadi dal. Mim itu cenderung menunjuk pada orang. Islam agamanya, orangnya muslim, mu'i iman keyakinannya, orangnya mukmin, ikhlas sifatnya, orangnya mukhlis. Ingat, zikr itu amalan hafalan Qur'annya, orangnya mudzakir. Lihat baik-baik ya, perhatikan baik-baik. Teman-teman, ketika Allah meminta kita mulai menghafal, berubah dari alif lam kepada mim, menunjuk pada orang. Yang dimudahkan proses menghafalnya, alif lam menunjuk pada proses. Tapi ketika meminta kita berubah jadi orang, kadang-kadang yang susah itu bukan menghafalnya, yang susah orangnya. Jadi kalau ada orang susah menghafal Quran, bukan hafalannya yang susah, orangnya. Kalau nyari hafalannya gak akan ada, gak akan ada alasan. Anda katakan sudah sepuh, ada 82 tahun lebih sepuh daripada Anda hafal Quran. Anda katakan, aduh dia gak bisa melihat, ada yang gak bisa melihat hafal Quran. Ada yang lumpuh otak hafal Quran, jadi gak ada alasan. Jadi kalau ada orang gak memulai menghafal, dan tidak dia mulai menghafal, yang salah bukan Qurannya, yang salah orangnya. Apa yang cenderung pertama keliru? Dal, mudzakir. Ada tasdidnya. Lihat, yang dimudahkan zal, zal, zal, zal, zal, zal, zal, zal, zal, zal, zal, zal, zal. Tapi ketika orang dal, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da. Mudah mana mengucapkan zal satu atau dal dua? Satu atau dua? Yang dua angkat tangan. Yang satu. Yang wallahu a'lam tidak usah angkat tangan. Lihat sini. Zal satu, dal dua. Dalam ilmu aswat, yang paling mudah diucapkan yang pertama zal, za, za, za, za, za, za. Sehingga disebut harfu rahwah, anginnya keluar saking mudahnya. Tapi yang kedua dal, dal, dal, dal, dal, harful infijar. Jadi mengeluarkan yang di dalam, diambil dulu tenaganya, dikeluarkan. Dal, dal, dal, dal, infijar, meledak dia. Ada lima dalam tajwid, dikenal dengan qaf, ta, bam, ba, jim, dal, kutbu jadin. Qa, da, dal, dal, dal, dal. Ya. Nah, teman-teman lihat sini, dal. Ini menunjuk kepada sesuatu yang dari dalam dikeluarkan. Kadang-kadang orang susah menghafal Quran ada terkait dengan faktor dalam, faktor internal. Semangat yang kurang, pesimis yang terlalu dalam, tidak punya prioritas. Ya, tidak punya semangat yang kuat. Maka kalau Anda ingin hafal Quran, Anda mesti tanamkan, selesaikan dulu urusan dengan internal kita. Mulai sekarang optimis, saya bisa. Pasang target, sebelum meninggal, ada hafalan yang saya hafalkan. Malu kalau meninggal gak punya hafalan. Bismillah. Ayo, bawa ya. Yang kedua, tasydid. Biasanya ini faktor luar, eksternal. Tasydid ini karena ada dua hal, dua huruf disatukan. Maka diberikan tasydid. Yang luar datang, masuk. Jadi syiddah, faktor eksternal. Kesibukan dari luar, terlampau sibuk, sehingga tidak punya prioritas menghafal. Waktunya terus, gak punya waktu khusus. Jadi kalau Anda ingin mulai menghafal Quran, saran pertama, mulai niatkan dengan baik, Tanamkan keyakinan dan Anda mesti punya prioritas. Dalam sehari, luangkan waktu untuk menghafal, mengulang, dan mempraktikkan. Inilah metode yang akan kita coba turunkan dan kita akan cek teman-teman sekalian bahwa ternyata kita orang hebat insya Allah. Sudah cukup dengan amin, kita mulai dulu. Minimal bisa menghapus lah. Ya kalau enggak sebelah kanan, sebelah kiri. Alhamdulillah. Tim. Ya. Makasih Ahmad. Semoga Allah muliakan antum. Allahu Akbar. Saya enggak tambah lagi ya. Lihat sini. Fokus baik-baik. Satu. Ada tiga sinergi dalam menghafal. 3-in-1. Satu. Al-hifdhu. Dua. Al-muraja'ah. Tiga. Mudhakara. Di praktek cepatnya. Itu terakhir kita isi dengan simulasi ya. Al-hifdhu itu menghafal. Anda harus punya investasi waktu untuk menghafal. Yang paling bagus ba'da subuh. Kalau enggak bisa sebelum subuh dimulai. Sekarang waktunya bagus. Subuh sekarang jam 3.34. Setelah itu ambil waktu sejenak. Ya, sebelum tidur lagi. Ambil waktu. Misalnya setengah jam atau satu jam paling maksimal untuk menghafal. Nanti kita turunkan berapa banyak menghafalnya. Baik, yang kedua itu murajaah. Murajaah itu waktu untuk mengulang. Mengulang hafalan. Misal Anda menghafal 5 ayat, setelah itu ulangi lagi. Supaya hafalan itu kuat. Nanti saya berikan bagannya. Bagaimana cara mengulang yang paling mudah. Yang ketiga, mudhakara. Mudhakara itu mengingat-ingat. Memanfaatkan waktu luang untuk mengingat. Kalau yang tadi murajaah, waktunya spesifik untuk mengulang. Kalau ini setiap ada waktu senggang, Anda ingat-ingat. Misal, sini sambil jalan, ya di jalan pulang, ingat-ingat lagi. Amma yatasa'alun anin naba'il azim. Alladhi hum fi mukhtalifun. Assalamualaikum. Kalla sayalamun. Waalaikumsalam. Sambil jalan. Ya kadang-kadang Anda buka tipnya, muratalnya dengarkan dan seterusnya. Itu mengingat-ingat. Mudhakarah namanya. Paham ya? Baik. Sekarang yuk kita mulai bagannya. Tahan sebentar. Baik. Saya bikin bagan. Bismillah. Tablenya begini. Saya mulai kemudian di hari Sabtu, masuk kepada hari Ahad, di kepada hari Senin, di hari Selasa, di hari Rabu, di hari Kamis, Jumat, tidak saya masukkan kolomnya. Oke, tarik begini, 1, 2, 3, 4, dan 5 kolom. Perhatikan sini, fokus. Saya berikan di sini, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Fokus. Simple ya. Baik, mulai menghafal di hari Sabtu. Anda punya persiapan insya Allah. Sekarang hari apa? Mulai menghafal di hari Sabtu. Dan saran saya, pertama menghafal jangan banyak-banyak dulu. Bisa 5 ayat dulu ya. 5 ayat, jangan banyak-banyak dulu. 5 ayat misalnya. Itu pun banyak sebetulnya. Taruhlah 3 ayat dulu, 3 ayat ya. Dah hafalkan 3 ayat misalnya, 3 ayat ini, 3. Bisa setelah subuh atau sebelum subuh. Alif lam mim sampai alladzina yu'minuna bil ghaib dan seterusnya. 3 ayat. Perhatikan. Setelah subuh, kan ada waktu duha ya. Duha, nah Anda tunaikan duha walaupun 2 rakaat. Di salat duha itu, Anda bacakan teman-teman, rakaat pertama 2 ini ayat, rakaat kedua 1 ayat. Jelas? Baik. Ini yang disebut murajaah. Gunakan sholat-sholat sunnah selama 1 hari untuk mengulang kembali apa yang telah kita hafalkan. Jelas? Sholat sunnah. Sebelum zuhur, masih ingat materi kemarin ada sholat sunnah? Ada. Maka sebelum zuhur, bacakan ini aja 3 ayat. 2 ayat pertama, 1 ayat yang setelahnya. Ba'da zuhur ada sholat sunnah? Baca lagi ini. Asar, ada sebelumnya? 4 rakaat kalau mau digunakan. Mau 2 silahkan, bacakan. Setelah maghrib, ada. Setelah isya, ada. Dan bonusnya, lihat, tahajud. Ingat, jangan pernah tinggalkan tahajud. Kalau Anda ingin jadi penghafal Quran itu terkorelasi dengan tahajud. Anda tinggalkan tahajud, akan lambat Anda menghafalnya. Ingat itu ya, jangan tinggalkan tahajud. Karena ayat tahajud itu bersanding dengan ayat menghafal Quran. Quran surah 73, ayat ke-20. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Ayo dalam tahajud ini bacakan yang paling mudah dari hafalan Qur'anmu. Jelas ya? Alhamdulillah. Ini tahajud. Tahan. Ini murajaah namanya. Dan jangan pindah ayat ya. Ini aja, jangan pindah ayat. Sehingga hafalan Anda betul-betul mutqin, sempurna. Seperti Al-Fatihah, dibulak-balik hafal. Jangan terjebak dengan setan. Ingat, jangan terjebak dengan godaan setan. Kadang-kadang dia akan katakan, tambah lagi. Begitu Anda tambah sebanyak-banyaknya, Anda capek mengulangnya. Disitulah Anda meninggalkan hafalan seluruhnya. Jelas ya? Di hari sela-sela ini, gunakan untuk mudzakarah. Jalan, ulang lagi. Ke kampus sambil jalan, kalau teman tidak ada, gunakan. Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi rahmatullah. Hudalil muttaqin. Terus, ulang, ulang, ulang. Sehingga sempurna hafalan Anda. Paham? Tayyib. Teruskan. Nanti hari kedua, misalnya tambah dua. Tiga tambah dua? Lima, kan? Hari kedua, Anda hafalkan lima ayat misalnya. Teman-teman, setelah itu maksimalkan sampai ke malam. Hari ketiga, jangan dulu menghafal. Ini step pertama ya. Jangan menghafal dulu, tapi ulang dulu yang lima ayat ini. Terus. Gak apa-apa, gak usah bosan. Teruskan, terus sampai malamnya, sampai malam. Sampai Anda betul-betul memahaminya. Ya. Sampai betul hafalan itu melekat seakan-akan jadi bagian dari diri Anda. Paham? Ini mulai lagi. 5 tambah 2? 7. Masya Allah. 7. Teruskan. Rabu, teman-teman. Teruskan lagi. Tambah 2 lagi. 7 tambah 2? 9. Masya Allah, 9. Kamis, tambah 1 lah. Tambah 1 berapa? 10. 9 tambah 1, sudah 10 ayat. Sini turunkan. Misalnya ada 7, rokaat pertama 4, rokaat kedua 3. Ya, ini rokaat pertama misalnya, turunkan 5, rokaat kedua 4. Ini tinggal turunkan lagi. Baik. Nanti hari Jumat, Anda jangan menghafal. Hari Jumat untuk mengulang saja. Setelah Anda mengulang, sebelum Jumatan yang laki-laki, bacakan, bacakan setelah surat Al-Kahf, bacakan ini. Setelah itu Anda berdoa, minta kepada Allah supaya dikuatkan hafalan Anda. Dan diberi keberkahan di hari itu. Nanti kalau sudah hafal 30 juz, biasanya ini mengulang 5 juz di sini. Dibagi 5 waktu sholat. 1 juz, 1 juz, 1 juz, 1 juz, 1 juz, 5 juz. Ini 5 juz, ini 5 juz, ini 5 juz, ini 5 juz, ini 5 juz, ini 5 juz. 30 juz. Setiap pekan 30 juz. Setiap Jumat berdoa kepada Allah. Qurannya sudah dihafalkan, sudah terus diulang setiap hari. Dan hari Jumat itu dia memohon kepada Allah setelah menghatamkan bacaan-bacaan Qurannya. Itu luar biasa. Dan Allah akan menjaga dirinya. Nah, paham ya? Jadi setelah sepekan, hafal berapa ayat? Belum tentu. Belum tentu. Bergantung kesungguhan nanti. Ya, paling minimal, kalau dia benar, insya Allah 10 ayat akan dihafalkan. Dan hafalnya bukan hafal biasa. Hafalnya bukan hafal biasa, karena hafal nanti dengan semua turunan-turunannya, termasuk kekuatan hafalannya. Nah sekarang, saya mau ambil yang paling singkat, saya tunjukkan kepada Anda, ternyata teman-teman sekalian, kita dianugerahi oleh Allah memori yang sangat luar biasa. Bahkan di California, University of California, itu ada penelitian, memori otak manusia, itu paling minimal 100 juta gigabyte. 100 juta gigabyte, paling minimal. Oh, itu biar saja. Jadi kalau enggak digunakan, sayang. Nabi Adam itu punya kemampuan mengingat semua benda di semesta. Ya, semua benda di semesta. Quran surah kedua ayat 31. Wa'allama Adam al-asma'a kullaha. Kami ajarkan pada Adam semua jenis benda semuanya di semesta. Anda bayangkan, ada enggak satu makhluk di muka bumi ini diberi kekuatan oleh Allah bisa mengingat seluruh benda di semesta? Berapa tuh memorinya? Ada manusia bukan? Manusia. Nabi bukan? Bukan. Masya Allah. Rasul bukan? Bukan. Terus siapa Adam? Adam tuh Nabi. Manusia dan Nabi. Ya, Nabi mendapat risalah untuk pribadinya. Tapi tidak dibagi dengan orang lain. Kalau Rasul diajarkan pada umat. Adam turun, umat belum ada. Makanya tidak disebut Rasul. Tapi beliau Nabi. Mendapat bimbingan secara pribadi dari Allah. Tayyib. Adam manusia. Manusia. Adam. Adam. Kita manusia bukan? Manusia. Tahan. Adam nabi bukan? Nabi. Kita nabi bukan? Kak, hati-hati. Jangan sampai ada nabi di Hamburg. Lihat sini. Karena ini manusia, maka ini disebut Bani Adam. Anak keturunan Adam. Disebutkan 7 kali dalam Al-Quran. Berarti sifat kemanusiaan Adam dimiliki oleh anak cucunya. Cuma bedanya karena ini nabi, diajarkan langsung. Karena ini bukan nabi, diberikan potensi. Itu yang harus digali. Jadi apapun dia bisa, asal mengeluarkan potensi dalam dirinya. Potensi ini termasuk mengingat, ingatannya kuat luar biasa. Seperti halnya Adam memilikinya. Kalau Adam langsung dikasih oleh Allah, diajarkan, kita diberikan tanaman potensi, dan itu punya kemampuan luar biasa. Silakan tanyakan pada para pakar di otak kita. Tanyakan pada mereka, berapa kekuatan memori kita. Itu luar biasa. Karena itu, kalau kita bisa punya potensi mengingat semua benda di semesta, Al-Quran itu berapa huruf untuk kita hafalkan? Berapa ayat untuk dimasukkan? Tidak akan pernah menghilangkan, menutup semua memori kita. Dan penelitian menunjukkan, manusia paling hebat, paling banyak ingatannya, itu hanya menggunakan sekian persen dari memorinya. 0,5%, tidak sampai bahkan ke 5%-nya. Karena itu teman-teman sekalian, yakinkan bahwa kita punya kekuatan luar biasa, dan kita akan buktikan itu pada kesempatan kali ini. Mana Faru? Wah sudah, main bola lagi. Baik. Panggil Faruk dengan Fikri. Oh, Fatur. Fatur. Tapi Faruk lebih bagus. Apa artinya Fatur? Apa artinya Fatur? Kata siapa? Itu Fatah, bukan Fatur. Apa? Apa artinya Fatur? Tolong jawab Anda. Bukan, Fatur bukan kemenangan. Fatah kemenangan itu. Fatur berbeda. Harus pakai to ya, jangan pakai ta. Kalau pakai ta bahaya. Fatur yang terpecah, fatar. Yang tidak ada manfaatnya, pecah. Bias. Pakai to itu lebih baik. Fatur. Ya. Ah, itu rahasia. Baik. Beda, Fathur Rahman bukan. Fathur Rahman asalnya. Fathur Rahman. Tapi singkat Fatur. Asalnya Fathur Rahman. Nama panjangnya apa? Oh ya udah Fathur berarti. Fatur nama panggilan. Oh, tanya. Ada siapa namanya? Abdul Hadi atau Hadi? Ha, la, ha, pakai ha. Hadi, jangan pakai ha. Ya. Tahu artinya Hadi? Yang keras. Tanya, lihat sini. Saya ambil contoh ya. Fokus, tarik dua gini. Kalau saya katakan ini, bilang kiri ya. Ini apa? Saya tulis supaya mudah. Ini apa? Baik, saya tulis kanan. Perhatikan, kalau saya tunjuk ini, berarti kanan atas. Kalau saya tunjuk ini, kalau saya tunjuk ini, kalau saya tunjuk ini, kalau saya tunjuk ini, kalau saya tunjuk ini, oke. Okay. Waalaikumsalam. Sini, pegang tangan kanan, kasih lagi sama ayah, jangan dilempar. Ah, terima kasih. Oke, duduk di sini. Ah, menghadap ke sini. Agak mundur sedikit. Fikri, hadap ke sini. Ah, lihat sini. Ini apa? Kiri. Ini apa? Bagus. Lihat sini. Kalau Ustadz tunjuk ini, kiri atas. Apa namanya? Kiri atas. Oke, ini di atas. Ini di bawah. Baik. Ini apa? Kiri atas. Hebat. Ini? Wah, hebat. Ini? Kanan atas. Masya Allah. Yang ini? Kanan bawah. Yang ini? Kosong ya. Nah, ini dulu ya, dua. Baik. Kanan, kiri atas, kiri bawah. Kanan atas, kanan bawah. Teman-teman semuanya, ini apa? Ini? Ini? Ini? Oke, sekarang kita agak cepat. Saya tulis ya. Ini, jadikan semua atas saja. Atas ya. Saya hapus supaya mudah. Boleh pinjam penghapus. Saya aja. Ahmad juga ikut. Ahmad, Anda orang pertama yang akan saya tanya. Insya Allah. Setelah Fatur dengan Fikri. Lihat sini. Ini semuanya atas ya. Ingat, ini atas saja. Saya jadikan atas semua. Lihat. Saya tulis satu ini, dua, setelah dua apa? Tiga, bagus. Terus? Empat, satu lagi? Lima, oke, lihat sini. Satu, dua, tiga, empat, lima. Ingat, ini semua atas ya. Atas. Ini kiri apa? Ini? Ini? Ini? Ini? Oke, sekarang fokus. Lihat sebentar. Kiri atas semuanya. Ingat ya, kiri atas semuanya. Saya tuliskan. Satu, amma. Yatasa'alun. Kita belajar surat An-Naba, kita turunkan dulu An-Naba. Surah ke-78. Dua, an. Anin naba'il azim. Tiga, alladhi hum fihi mukhtalifun. Alladhi. Empat, kalla saya'lamun. Lima, thumma kalla saya'lamun. Baik, thumma kalla saya'lamun. Thumma kalla. Baik, nanti kita hitung, kita buktikan kurang 5 menit, kita insya Allah sudah bisa menghafalkannya. Lihat sini, saya bacakan lagi. Satu apa? Amma. Baik, tahan sampai sini. Satu apa? Amma. Dua? An. Tiga? Alladhi. Empat? Kalla. Lima? Thumma? Kalla. Baik, kita mulai. Fokus baik-baik. Cara menghafalkannya, lihat baik-baik, tahan sebentar, ini cuma contoh dulu. Lihat. Satu apa? Satu apa? Satu. Satu. Baik, turunkan ke bawah, lihat sini. Satu dan lima. Lima apa? Thumma kalla. Lihat. Lima, thumma kalla. Apa? Baik, jadi kalau sudah tahu satu dengan lima, tinggal tengah-tengahnya. Satu apa? Dua? Baik, tahan, maaf. Satu apa? Lima? Lima? Baik, sekarang dekatkan. Yang dekat dengan lima, empat mirip-mirip. Kalau ini thumma kalla, ini kalla. Baik, empat apa? Empat? Empat? Lima? Thumma kalla. Satu? Masih ingat satu apa? Lima? Empat? Satu? Baik, kalau sudah tahu ini, satu, empat, tiga, sekarang empat, lima, tiga. Alladhi. Apa? Tiga apa? Baik, satu apa? Lima? Empat? Tiga? Tiga apa? Tiga. Satu. Amma. Lima. Empat. Empat. Satu. Baik, tinggal dua. An. An. An. Satu apa? Dua. Tiga. Empat. Lima. Oke, kita cek. Bismillah. Satu. Lima. Empat, tiga, dua, satu, dua, tiga, empat, lima, empat, tiga, dua, satu, agak cepat, satu, tiga, lima, dua, satu, balik, tebutkan angkanya, amma, thumma kalla. Kalla, alladhi, an, thumma kalla. Sebutkan di posisinya dan nomor ayat keberapa, posisi di mana. An, dua, posisi. Baik, angkat tangannya. Ahmad, satu. Thumma kalla, surat apa? An-Naba, surah keberapa? 78, ayat keberapa? Ayat kelima, posisi. Kiri atas, masya Allah. Taib, kalla. Empat, baik. Surat apa? Posisi? Masya Allah. An, surah apa? Ayat? Posisi? Ayat ketiga apa? Ayat kelima apa? Ayat ketiga apa? Ayat kesatu apa? Banyak sampai 5 menit. Anda kemana aja selama ini? Sempurnakan ayatnya, ayat satu. Ayat 5. Ayat 3. Taib, sebutkan nomornya, posisinya, dan sebelah mana. Anin naba'il azim. Masya Allah. Angkat tangannya siapa? Oke, bismillah. Belum saya tanya. Baik. Oke, surah ke-78. Bacakan ayat yang ketiga. Surat apa? Ayat keberapa? Posisi? Oh, Masya Allah. Zakillah khair. Baik. Siapa lagi? Apa lagi? Pak, Masya Allah. Baik. Ayat yang keempat. Suratnya surat apa? Suratnya surat keberapa? Baik. Posisi? Kiri atas. Masya Allah. Zakallah khair. Baik. Baik. Siapa angkat tangan? Baik. Bacakan surat 78 ayat yang kelima. Posisi? Wah, Anda dapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biasa. Selamat ya. Baik. Ah, jangan ada dari Berlin. Sekarang Ryan, oke, Ryan ada berapa huruf? Ryan sekarang jawab pakai anaba ya. Jawab pakai anaba langsung semuanya. Baik. Ayah ibu ada berapa? Langsung jangan pakai angka, pakai anaba. Anin nabail azim. Ryan anak keberapa? Baik, adik Ryan ada berapa? Mata Ryan ada berapa? Tambah dengan hidung. Tambah dengan telinga. Dikurangi mulut. Jangan dengarkan bisikan yang tidak jelas. Allazi waswisu fi sudurinnas. Itu kalau bukan jin itu, ah, bahaya. Baik. Apa? Kala saya alamun, kurangi tangan. Anin nabail azim, kurangi satu kaki. Tambah satu hidung. Anin nabail azim, Masya Allah. Ryan. Maju sini. Baik. Jazakallah khair. Baik, afwan. Ahmad. Mana Tariq? Tariq, maju ke depan. Di dua-duanya bersaing. Bismillah. Masya Allah. Ahmad Musab di tangan kanan. Dan Mukudika di sakunya masih belum dikeluarkan. Allahu Akbar. Hai Tariq, apa kabar? Jazakallah khair. Ayo, kita bertanding dengan Ahmad. Ahmad, ini mic-nya, dites dulu. Baik. Baik, terdengar insya Allah. Siapa yang paling cepat boleh langsung dibacakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. 2 tambah 2 langsung aja. Kalla saya alamun. Baik ya. 2 tambah 3 Summa kalla sayalamu. 5 kurangi 3. Anin naba'il azim. Baik, satu sama. 4 tambah 3. Wal jibala autada. Kurangi 6. Anin naba'il azim. Amma yatasa'alun. 4 tambah 3 kurangi 6. Amma yatasa'alun. Pak Konjen ada berapa di sini? Amma yatasa'alun. Insyaallah amma Allahu a'lam san. Alladzi hum fihi mukhtalifun. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Di sini ada yang Amma yatasa'alun. Bahasa songkong punya berapa anak? Afan, Sat, saya enggak kenal bahasa songkong, Sat. Amma yatasa alun. Amma yatasa alun. Bahasa songkong mana? Tidak ada. Betul, Pak? Satu anak, betul? Dua, salah anda. Dosanya banyak. Baik, ya. Sudah panitia salah. Baik. Alhamdulillah dimenangkan oleh Ahmad. Ahmad sudah punya ini? Ah, berarti Ahmad tidak. Tidak bisa diukur dengan materi, ya. Jadi saya ucapkan terima kasih, semoga Allah dapatkan pahala untuk antum. Ya, khair insya Allah. Antum mau apa? Doanya, baik. Apa doanya? Jadi profesor, baik. Semoga Allah. Insya Allah Allah muliakan antum jadi profesor yang terbaik, ya. Dan usahakan menikah sebelum jadi profesor. Allah akbar. Ya, lihat sini. Oke. Ini. Tahan, shh. Ini dua. Nah, ketika Anda sudah lekat dengan Al-Quran, maka melihat angka berapapun sudah terbayang Quran dalam benak Anda. Itu yang saya maksudkan. Jadi begitu melihat kalender tanggal berapa sekarang? 12 muncul, ayat ke-12, apa Al-Baqarahnya, Ali Imran-nya, An-Nisa-nya, sampai dengan ujungnya. Baik, berapa lagi ke Ramadan? Ah, muncul lagi tuh. Tuan sudah lupa tuh makalah saya alamun tuh kan. Dan seterusnya. Jadi kita harapkan teman-teman sekalian dalam konteks ini kita bisa mendapatkan pencerahan yang baik. Silakan dihafalkan dengan lebih baik. Ini saya ada beberapa buku lagi yang saya bawakan. Saya sudah titipkan Mas Priyo untuk teman-teman dari pengajian, ya, dari beberapa cabang yang ada. Teman-teman yang berasal dari pengajian-pengajian yang dari daerah lain sekitaran Jerman nanti akan dititipkan melalui ketua IIC. Ya, Mas Priyo, itu beliau di belakang. Ya, yang tidak di situ. Kemudian yang kedua, saya mau tanya yang di luar pengajian itu. Yang di luar kelompok pengajian itu, ada yang datang dari mana? Denmark, Masya Allah, Copenhagen. Ada berapa orang? 5 orang. Di luar Jerman? Mas, maju Mas ke depan. Oh, Mas Solo. Okay, baik. Alhamdulillah. Semoga Allah muliakan ibu dan dapat pahala terbaik, insyaAllah, insyaAllah. Dan semoga diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Baik. Saya titipkan kepada beliau, dan beliau nanti akan mengatur, ya, dan sebagainya. Jadi kalau ada yang kurang, ini persoalannya ada di beliau. Ya. Silahkan lurus baik-baiknya. Kemudian saya serahkan juga mushaf, insyaAllah. Kepada teman-teman yang ingin jadi penghafal Quran, siapa yang mau jadi hafid, boleh angkat tangan. Nah, saya kecewa karena tadi saya katakan di awal jangan pernah ingin jadi hafid. Okay. Niat menghafal Quran karena Allah Subhanahu Wa Taala. Yeah. Oh, yang jadi hafid rubah aja namanya. Capek-capek saya nerangkan pada anda yang jadi hafid. Allahu Akbar. Mas, ini saya titipkan ini pada teman-teman yang terutama dari jauh. Tadi ada yang dari Solo macam-macam. Ini hadiah. Ya, silakan disampaikan. Mudah-mudahan Allah berikan kemuliaan. Dan ini yang spesial. Satu lagi. Siapa yang mau angkat tangan? Baik, Masya Allah. Luar biasa, ya. Baik. Ya. Tan. Inna lil muttaqina mafaza. Tan. Ayat keberapa? Sudah selesai. Sudah selesai. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Surah apa? Boleh angkat tangan. Ayat keberapa? Ya, salah, ya. Baik. Ali Imran ayat 180. Berapa? 5. Baik. Ini spesial saya berikan pada Ustaz Maimun yang hadir pada saat ini. Ini Ustaz Anda semua. Jadi beliau yang saat ini insyaallah jadi representasi Ustaz teman-teman di sini. Di percuma Anda jawab memang ini untuk beliau ya. Baik. Alhamdulillah. Ustaz, mohon diterima saya. Kalau khair, maafkan saya. Khair insyaallah. Taib ini adalah keinginan saya supaya teman-teman mulai menghafal Quran. Dan saya berharap semoga saat kita bertemu kembali, Mas Pio, jangan dulu pulang. Ya, kita bisa sama-sama menjadi penghafal Al-Quran insyaAllah. Dan saya telah terimakan ini ke Mas Pio. Dan dengan catatan, mudah-mudahan setelah ini diterima dengan baik, Mas Pio punya tanggung jawab untuk meneruskan, menghimpun teman-teman jadi penghafal Quran. Jadi ketika saya kembali lagi ke sini, insyaAllah kita sudah sama-sama menghafal Quran dengan baik. Sepakat insyaAllah? Siap insyaAllah? Baik. Jawab pakai An-Naba, ini Qurannya ada berapa musabnya? Ini tambah 3 2 kurangi 1 Masya Allah tambah 4 Masya Allah luar biasa ya. Anda dari yang belum masuk sama sekali sekarang sudah dengan nomornya, posisinya, ayatnya, Masya Allah itu luar biasa. Jadi ditanya dari mana pengajian, pengajian di mana? Di konjen KJRI posisi paling depan dekat Ustaz sebelah kanan dekat meja. Hebat nah. Mas, jazakallah khair. Satu lagi. Ini yang paling menentukan, tahan sebentar. Dan Mas Priyo akan menjawab pertanyaan saya. Kalau tidak bisa ini dikembalikan semuanya pada saya. Sudah Mas, silakan. Cukup ya? Jangan terlampau banyak, nanti kebanyakan juga tidak banyak bisa disimak dengan baik. Ini saya punya PR banyak sekali ini, kotak ini. Mungkin besoklah kita sempurnakan ya. Jadi besok kita maksimalkan untuk jawab aja, kumpul-kumpulkan. Ini saya jawab mungkin 1-2 lah ya, sesuai dengan waktu yang ada. Nanti setelah itu kita bisa cukupkan untuk besok. Besok nanti adalah hari terakhir saya di sini. Saya mohon izin karena kami harus segera kembali ke Indonesia. Di besok selesai jam 12 kami akan langsung ke airport. kepada Allah dan sebagainya, berjanji menjadi pribadi yang baik. Yang kedua, suami juga bertobat. Tinggalkan pribadi, perbuatan yang dimaksudkan. Sekarang Anda berharap istri Anda jadi baik. Sekarang Allah telah kabulkan. Kalau Allah telah kabulkan istri Anda jadi baik, sementara Anda masih tidak baik, berarti yang salah pada diri Anda. Karena itu suami juga bertobat. Saya sarankan sebelum Allah wafatkan Anda, segera bertobat. Allah berikan kesempatan lewat pertanyaan ini, supaya Allah berikan solusi pada Anda. Mudah bagi teman Anda tidak menuliskan pertanyaan ini. Tapi saking sayangnya Allah, ia gerakan kemudian teman Anda untuk bertanya, untuk memberikan bimbingan pada Anda untuk kembali. Ada kasus yang lebih dahsyat daripada ini, dan Allah turunkan ayat supaya memberikan rahmat pada dirinya. Ayatnya di Quran surah ke-39 ayat ke-53. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Katakan Muhammad pada hamba-hambaku yang pernah punya banyak salah. Ayat ini turun pada pelaku zina, ada pelaku maksiat berlebihan. Kata Allah, jangan putus asa dari rahmat Allah. Kali itu saya sarankan, segera istri bertobat, suami juga bertobat, kasihan anak-anak antum, mendekatlah kepada Allah, dan mudah-mudahan dengan itu mungkin inilah jalan yang mengantarkan antum ke surga insyaAllah. Ya, jadi itu saran saya sebelum antum diwafatkan, segera bertobat, karena ada peluang untuk kembali. Cara tobatnya di Quran surah ke-4 ayat ke-17 sampai dengan 18, innamat taubatu ala Allahi lilladzina ya'maluna su'a bijahalatin thumma yatubuna min qarib. Jangan ditunda-tunda. Kalau mau tobat setelah mendengar keterangan saya ini, segera antum lakukan. Jangan ditunda, jangan punya rencana tobat nanti besok, lusa, tidak. Jangan tunggu Ramadan, karena Anda belum tentu hidup sampai Ramadan. Ya, Anda bangun, tunaikan, kemudian bermunajat kepada Allah. Pertama, maaf akui kesalahan yang dilakukan. Kedua, sesali itu. Ketiga, berjanji untuk tidak mengulangi. Kalau urusannya dengan makhluk, selesaikan. Kalau urusan dengan Allah, istighfar sebanyak-banyaknya. Setelah itu dengan istri, suami dengan istri berkomitmen. Ayo kita berubah jadi lebih baik. Kamu titipan Allah, saya titipan Allah, dan keduanya kita akan ditanya. Kalau sudah seperti itu dan merasakan kapan saja akan wafat, insyaAllah Allah akan bimbing akhir kehidupannya jadi husnul khatimah insyaAllah. Bagaimana bertobat dan membersihkan hati yang kotor? Dari mana memulainya? Karena sepertinya hati yang kotor dan amal yang buruk seperti membentuk lingkaran atau siklus. Hati menyebabkan amal yang buruk. Taib. Bertobat dari sifat-sifat yang kurang baik, bagaimana memulainya? Sifat kotor di hati itu dari nafsu. Nafsu itu lawannya takwa. Jadi kalau Anda ingin membersihkan yang nafsu, Anda mesti munculkan takwanya. Bagaimana memunculkan takwa? Takwa disebutkan 115 kali dalam Al-Quran, sifatnya dua. Ada hubungan dengan Allah disebut hablum minallah. Contoh, kalimat takwa pertama di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 2 sampai ayat 5-nya. Dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Siapa orang takwa ini? Ayat 3-nya, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunash shalah. Dia memperbanyak salat, menyempurnakan. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dia berinfak. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaik, dia berinteraksi dengan Al-Qur'an. Jadi kalau Anda ingin menghilangkan penyakit-penyakit buruk dalam jiwa Anda, pertama kata Quran perbanyak salat. Salat jangan cuma fardunya, sunnahnya lakukan. Tambah salatnya dan lakukan dengan cara yang baik, di antaranya memahami bacaan yang dibacakan dalam salat. Di begitu takbir, pahami bacaannya. Begitu sujud, pahami maknanya. Begitu duduk di antara dua sujud, rabbighfirli, minta ampun. Maknai minta ampun itu merasa ada dosa. Dosanya Anda rasakan. Begitu Anda merasakan punya dosa, minta ampun, di situ air mata Anda mengalir, ampunan diberikan. Makanya orang yang sholatnya benar, hasilnya Quran surah ke-29 ayat ke-45. Inna sholata tanha anil fahsya iwal munkar. Penyebab fahsya dan munkar itu nafsu. Jadi kalau sholatnya benar, nafsunya ditekan, fahsya dan munkarnya hilang. Kedua, sifat jeleknya bisa diselesaikan dengan Quran, interaksi dengan Quran. Karena Quran di dalamnya ada obat, disebut dengan syifa. Quran surah ke-17 ayat ke-82. Paling kiri, di pertengahan agak sedikit ke atas. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifa. Kami turunkan dari ayat-ayat Quran itu ada syifa. Syifa, penyembuh dari sifat-sifat yang buruk dalam jiwa. Di ada syifa, ada dawa, itu beda. Kalau dawa, obat fisik, disebut daun. Da, penyakit fisik, obatnya dawa. Pusing, obatnya panadol. Mah, obatnya promah. Itu da, obatnya dawa. Tapi kalau pusing karena tetangga beli motor, pusing karena uang belanja tetangga lebih banyak, pusing karena yang sukses pekerjaan kawan Anda, itu bukan da namanya, tapi marad. Maradun, fi kulubihim maradun. Quran surah kedua ayat 10. Dalam hati mereka ada penyakit, penyakitnya penyakit hati, bukan penyakit fisik. Obatnya adalah syifa, Quran. Aka berinteraksi dengan Quran, baca ayat Quran. Kalaupun belum tahu ayat yang khusus, karena ada ayat-ayat yang khusus. Misal, kalau ada penyakit-penyakit yang sulit disembuhkan, misalnya terkait dengan fisikal, Quran surah ke-21 ayat 83-84. Kalau penyakitnya biasa yang ringan-ringan, Quran surah ke-26 ayat ke-80. Kalau terkait misalnya dengan kolbu untuk supaya tenang, Quran surah ke-13 ayat ke-28 dan seterusnya. Di begitu Anda dalami ini, kalau belum tahu bacakan ayat-ayat yang standar. Masalah. Makanya kalau enggak percaya, ibu bapak punya gelisah. Ya, misal gelisah. Kalau sedang gelisah, jangan mengeluh. Ambil wudhu, buka mushaf. Begitu dibaca, seketika tenang. Walaupun masalah belum tuntas seketika. Tapi ketika Anda sering bacakan, itu ada ketentraman. Kepada ibu yang itu. Jelas ya? Kalau tidak berhenti juga, ibu itu memang begitu, Ustaz tahu enggak kemarin aja begini-begini disebutkan. Nah begitu Anda menyebutkan kalimatnya, dibentuk dengan kalimat itu wajah yang dibicarakan dalam bentuk bangkai. Kalau tidak bertobat nanti kalau mau gibah, bayangkan dulu seperti itu. Kalau Anda misalnya mau mencela orang lain, bayangkan pahala pindah dan Anda pun akan disiksa dengan hal yang sangat luar biasa. Di begitu Anda merasakan kalimat-kalimat itu penyakit hati, iri, dengki, macam-macam, paling minimal orang yang punya penyakit hati demikian akan lebih dekat dengan setan. Silakan kalau pengen jadi temannya setan, dekati aja dengan kalimat-kalimat itu. Tapi kalau Anda ingin merasa dekat dengan Allah, jauhi dia. Begitu mau ria, ah, saya takut setan masuk. Begitu mau dengki, saya takut kemudian diazab dengan sekian. Maka seperti itu akan menjaga kita. Yang terakhir, bayangkan saat muncul penyakit itu Anda diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu mau gosip, rasakan saat gosip diwafatkan. Percuma Anda sholat ikut pengajian meninggal dalam keadaan gosip, tidak elit. Seiman, lalu kita dimintakan bacakan doa. Kadang Pak Kiai ada yang mau baca tahlilan, kadangkala tidak mau baca tahlilan. Pertanyaannya, dari mazhab apa yang mau baca tahlilan? Dari mazhab apa yang tidak mau baca tahlilan? Dari mazhab besok yang kita bahas. Anda wajib hadir yang mau tanya ini. Tanya. Bagi kami yang tinggal di sini, bagaimana cara untuk belajar Islam secara kafah dengan kurikulum yang terstruktur? Apakah Ustadz mengadakan kelas-kelas online dengan kurikulum terstruktur? Kalau iya, bagaimana daftarnya? Baik. Ada teman-teman yang lain di sini, ada pengajian, ada saya memfasilitasi, yang lain juga sama, ada ustadz-ustadznya. Silakan hadiri itu. Kalau mau berlibat dengan kami, silakan. Nanti kami ada kelas-kelas juga. Ada kelas yang sepekan sekali, itu di Akhir TV. Itu pun ada dialog interaktif. Ada kelas-kelas khusus yang nanti insya Allah kita launching, rencananya di Ramadan. Tapi nanti kita selesaikan, kita lihat dulu bagaimana kemudahannya. Kita akan buka namanya kelas solusi Al-Quran. Itu terbuka sedunia. Di Indonesia kita bangun kelas-kelasnya, yang di luar kita koneksikan dengan tayangan-tayangan yang khusus. Anda nanti bisa mendaftar, sudah dibuka sebetulnya dan sudah ada orang-orangnya. Mungkin nanti saya coba mintakan admin kami untuk membuka gelombang kedua. Jadi nanti sesuai profesi. Ini yang pebisnis, ini yang kalangan profesional, ini yang kalangan misalnya diplomat, birokrat, ini yang pengusaha, ini yang dokter. Nanti masuk ke klasifikasi itu, ada yang kelas ibu rumah tangga. Nanti kami bikin kurikulumnya, ini ayatnya, ini hadisnya, nanti akan dibahas. Dalam kajian-kajian itu. Bagaimana menjadi pengusaha yang Qur'ani, dokter yang Qur'ani, ibu rumah tangga yang Qur'ani, dan seterusnya sesuai dengan pembahasan-pembahasan zamannya. InsyaAllah mudah-mudahan dalam waktu dekat, buka situsnya quantumakhir.com. Quantumakhir.com. Mudah-mudahan masih ada. Quantumakhir, nyambung, akhir.com. Masuk ke situ, nanti ada profilnya di situ. Silakan masuk ke pembahasan ta'lim. Di situ ada turunan dan mudah-mudahan nanti masih ada pembahasannya. Oh, ini bahkan ini ya. Langsung saja Ustaz. Iya, memang bagus. Salat malam lain sebelum tidur. Salat tahajud sudah tidur. Kalau setelah Isya saya baca-baca buku dulu hingga tertidur, 1 detik misal, tapi kita tidak tahu pasti sudah tidur apa belum. Lalu kita melakukan sholat malam, mana yang lebih afdol niat doanya, lail atau tahajud? Gini, yang dimaksud bangun dari tahajud itu adalah tidur yang menghilangkan kesadaran. Dan membuat tubuh kita itu kembali mendapatkan energi lebih. Ya kalau cuma ketiduran 1 detik misalnya, bukan ketiduran cuma 1 detik itu. Gak ada orang ketiduran 1 detik. Tek, bangun dia. Gak ada, biasanya beberapa detik dia ada, mungkin 1 menit. Kalau itu tidak menghilangkan kesadaran secara penuh dan tidak mengembalikan energi secara normal, itu tidak dihitung tidur. Bahkan dalam mazhab, sebagian mazhab, misalnya Maliki, itu tidak dihitung membatalkan wudhu. Ya, tidak dihitung membatalkan wudhu. Ya, tapi dalam mazhab yang lain nanti, Al-ainanu wika'u sahih faman nama falyatawadda. Dua mata itu sumber kelalaian. Siapa yang tidur, silakan berwudu lagi. Artinya kalau tidur itu membuat kita lalai, terlupa dengan yang sebelumnya. Tenaga sudah mulai menurun. Ya, ada misalnya membalikan kepada tenaga ekstra. Jadi sudah mulai lemas, lemas dengan wudu bisa tumbuh lagi, kemudian sholat berada dalam keadaan normal. Itu yang dimaksud dengan tidur. Ya, kalau yang seperti tadi, Anda sholat, itu masuk dalam kategori lail. Ya, masih dalam sholatnya lail, jadi belum diawali dengan tidur. Kecuali kalau Anda benar-benar tidur, kemudian dengan itu Anda bangun, maka di situ kemudian masuk dalam kategori tahajudnya. Saya bahas satu ya, supaya ada yang lain juga kesempatan untuk dijawab. Turunan yang lain, ini kan nulisnya 1-4. Kalau mau seperti ini, usahakan satu pertanyaan saja. 1A, 1B, 1C, 1D. Bagaimana hukum bagi seorang yang mengamalkan sholawat wahdiyah? Jika amalan tersebut tidak ada tuntunannya, bagaimana nasihat menyampaikan kepada jamaah wahdiyah? Tapi besok kita bahas, ini pembahasan besok. Anda wajib hadir. Amalan apa yang dapat menyebabkan kita dapat melihat Allah di hari kiamat nanti? Tadi Quran surah ke-51 ayat 15 sampai dengan ayat ke-23. Baik, apa di antara amalannya? Amalannya tadi, dia rajin menghidupkan malamnya dengan menunaikan tahajud. Sebelum subuh, dia istighfar. Kemudian setelah itu, dia memperbanyak sholat-sholatnya rajin menunaikan sholat fardunya. Kalau bisa sebelum waktu, dia sudah menunggunya. Kemudian setelah itu ada amalan yang lain misalnya. Apa di antaranya? Dia rajin sedekah. Ya, gemar memberi. Karena kalau Anda teruskan ayatnya, lihat, wa fi amwalihim haqqul lisaili wal mahrum. Dia senang memberi, ngasih, baik pada yang minta ataupun dia duga butuh tapi enggak minta. Ya, wa fil ardi ayatul lil muqinin wa fi anfusikum. Dan dia merasa bahwa dirinya diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau mau makan, dia ingat makannya dilihat oleh Allah. Makanya dia tidak akan mencari makanan yang tidak disukai oleh Allah. Dia mau kerja, dia tahu akan dilihat oleh Allah. Makanya dia tidak mencari pekerjaan yang menjauhkan dia dari Allah. Ketika Anda menjaga hubungan dengan Allah, selalu ingin dekat, maka hadis kudsi yang mengatakan, Anda mendekat dengan cara merangkak, maka dijawab dengan cara berjalan. Anda berjalan, dijawab dengan cara berlari. Artinya, semakin Anda berusaha mendekat, Allah lebih cepat kepada Anda. Dan di akhirat nanti, Anda yang dirindukan langsung kemudian didekati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu ta'ala alam bissawab. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat kepada Pak Ustaz. Semoga Anda dilimpahkan rahmatnya Allah SWT kepada Anda. Bolehkah kita beristighfar lebih daripada 100 kali? Boleh? Boleh, silakan. Mau 1000 kali, 10.000 kali, 1.000.000 kali kalau bisa, silakan aja. Karena bahasa istighfar itu bahasanya silakan perbanyak. Enggak ada batasan di situ. Wabil ashari hum yastaghfirun. Menjelang fajar mereka beristighfar. Tapi enggak pernah disebutkan berapa kali. Nabi memberikan contoh itu 100 kali, contoh standar. Maksudnya standar dari Nabi membuat kita itu semakin larut dalam istighfar. Istighfar yang baik itu, teman-teman, bukan cuman, maaf ya, dibacakan, bukan. Bukan kuantitatif, tapi kualitatifnya. Jadi begitu Anda bacakan, astagfirullah, ya Allah ampuni saya. Ampuni itu artinya merasa punya dosa. Saat mengatakan ampuni, ingat dosanya. Dosa apa? Apakah dosa pada ibu, dosa pada ayah, dosa pada anak, dosa pada pasangan, dosa pada tetangga? Begitu Anda ucapkan astagfirullah, ingat dosa Anda. Sesali itu. Ucapkan, belum mampu menangis, bacakan lagi. Belum mampu menangis, bacakan. Terus sampai perbanyak. Kalau 1 kali belum ingat, wajar. 2 kali belum ingat, wajar. 100 kali belum ingat, tidak wajar. Gak wajar itu. Bacakan. Ayo mulai bertobat. Malam ini coba menangis. Gak bisa, besok menangis. Gak bisa, besok lagi menangis. Gak bisa lagi, tangisi diri Anda yang belum mampu menangis. Silahkan, diperbanyak istighfar itu untuk mendapatkan rasanya. Zauk namanya. Nabi mendapatkan, contohkan 100, kadang 70, kadang 100. Kalau Anda merasa belum khusyuk dengan 100, silakan tambahkan. Silakan, karena poinnya adalah yang diberikan batasan bukan standar batas, tapi contoh mendapatkan kenikmatan sehingga punya rasa di situ. Jelas ya? Demikian cara membacanya. Ya, jangan simpulkan begini, Nabi segitu, saya segitu. Bagus, tapi Nabi segitu itu dapat intinya. Anda segitu dapat enggak isinya? Itu cara membacanya. Ya, jadi ada pemahaman dengan teks, ada pemahaman dengan konteks. Jangan langsung simpulkan, aduh lebih dari 100 bid'ah misalnya. Wajah Anda bid'ah. Kan Anda tidak ada di zaman Nabi. Kalau mengukurnya seperti itu semuanya bid'ah. Baik ya, jadi lihat gambarannya. Nabi 11, Anda 23. Apakah yang 23 menyalahi Nabi? Belum tentu. Lihat cara bacanya. Seperti kami terangkan kemarin. Ya. Kadang-kadang ada kata-kata yang keras untuk membuat sesuatu yang tadinya tinggi kita turunkan dengan lebih rendah. Itu poinnya. Assalamualaikum Ustaz, bertanya. Waalaikumsalam, menjawab. Bagaimana kalau kita memohon doa kepada Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah SAW, bolehkah atau tidak boleh? Maksudnya ini bisa bertawasul. Ya. Quran surah kelima Al-Maidah ayat 35. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah, paling kanan sebelah bawah. Hei orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bertawasullah. Apa, bagaimana cara bertawasul? Ada beberapa jenis tawasul. Pertama, tawasul dengan doa. Gunakan perangkat. Anda butuh apa? Anda butuh kemudahan misalnya dalam pekerjaan. Maka angkat tangan Anda, mohon kepada Allah, bacakan doa-doa yang memudahkan pekerjaan Anda. Kalau Anda tidak tahu doanya spesifik, minta dengan bahasa Indonesia. Mintakan. Gak bisa bahasa Indonesia, pakai bahasa Jerman. Ya, dan seterusnya. Silakan minta dengan bahasa yang mudah Anda mohonkan kepada Allah. Minta dengan penuh tawadhu, karena bahasa Qur'annya, Qur'an surah ke-7 ayat 205. وَذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ. Sebut nama Rabbu, minta dengan penuh ketulusan, dengan penuh ketawadhuan, dengan penuh harap yang luar biasa. Dengan bahasa Anda supaya Anda paham. Mintakan dengan baik. Yang kedua, ada tawasul dengan amal soleh. Anda kerjakan amal soleh, setelah itu Anda berdoa. Ya, seperti tiga orang yang saat berjalan terkena hujan, kemudian mereka berteduh di dalam satu gua. Saat berteduh, kemudian menggelinding batu besar, menutup kemudian pintu guanya. Mereka berusaha, tidak ada yang bisa mendorong keluar. Akhirnya tiga-tiganya bertawasul dengan amal solehnya. Yang satu berkata, Ya Allah, Ya Rabb, hamba bermohon kepadamu, hamba punya seorang ibu, dan hamba muliakan ia dengan berbakti kepadanya. Setiap dia mau makan, hamba dahulukan. Hamba enggak sentuh makanan sebelum beliau. Satu kali hamba pulang dari pekerjaan, memeras susu ingin diberikan, beliau tertidur. Maka hamba tidak minum susunya, hamba minta istri dan anak-anak hamba tidur duluan. Setelah itu hamba pegang bejana susunya, pegang sambil berdiri sampai ibu saya bangun. Ketika bangun saya berikan susunya, beliau minum. Dan beliau tidak tahu kalau saya menunggu sampai dengan semalaman supaya beliau minum itu. Kalaulah dengan bakti saya menjadikan saya dapat pahala yang membebaskan saya dari kungkungan masalah ini, mohon berikan kesempatan untuk keluar dari sini. Begitu didorong setelah itu, bergeser tapi ketiganya tidak bisa keluar. Yang kedua mengatakan, Ya Allah, hamba adalah seorang bos di perusahaan. Ya, dia punya beberapa ekor kambing yang dipelihara. Setelah itu kemudian karyawannya tiba masa gajian, ada satu yang pergi belum dapat gaji. Maka pada saat itu gajinya hamba simpan, tidak hamba berikan karena dia belum datang. Pekan, bulan, tahun dia gak datang. Hamba khawatir nilainya jadi berkurang. Karena itu hamba investasikan kepada binatang, dia berikan hewan, kemudian kambing, kemudian hamba ternakan sampai datang begitu banyak. Setelah banyak luar biasa, datanglah orang itu untuk menagih kemudian gajinya. Hamba katakan, tuh semua kambing itu gaji kamu. Dia katakan kepada hamba, Tuhan bercanda, gaji kita kan cuma segini. Saya katakan, gaji kamu saya investasikan supaya kamu dapat lebih banyak di masanya. Maka dia mengambil semua kambing itu tanpa bahkan mengatakan dan memberikan hadiah kepada saya. Dan saya ridho dengan itu, Ya Rabb. Kalau dengan amalan itu menjadikan engkau ridha, membebaskan hamba dari kesulitan, mohon keluarkan hamba dari ini. Didorong, terbuka lagi, tapi tidak mampu ketiganya keluar. Sampai yang ketiga berkata, Ya Allah, Ya Rabb, hamba seorang rentenir. Dan hamba menerapkan itu dengan luar biasa, sampai kepada keluarga hamba. Tapi pada satu ketika, ada keponakan hamba yang sangat hamba cintai, dan kau tahu dengan itu, Ya Rabb. Maka dia menolak cinta hamba. Sampai satu ketika bapaknya terkena jeratan rentenir dari saya. Kemudian saya katakan kepada anak itu yang saat datang kepada saya, meminta keringanan untuk dibebaskan. Saya katakan, kalau kau mau berzina dengan saya, malam ini, maka saya bebaskan utang bapak kamu semuanya. Anak itu menangis, ingin berbakti kepada bapaknya, lantas memenuhi permintaan saya. Pada malam ketika saya akan melakukannya, dia berkata kepada saya, Paman, bertakwalah kepada Allah. Ketika mendengar kalimat takwa bergetar jiwa saya, seakan saya tersengat oleh halilintar, saya tinggalkan anak itu, dan saya bebaskan semua hutangnya, demi menunjukkan takwa kepadamu, Ya Rabb. Kalau semua itu engkau anggap sebagai bagian dari amal soleh, mohon bebaskan kami dari kungkungan batu ini. Begitu didorong menggelinding batunya. Ini yang saya sebutkan, ketika Anda beramal, lakukan doa dengan itu. Mungkin kita bukan termasuk orang baik, tapi ada amalan terbaik yang pernah kita kerjakan, yang bisa membebaskan kita dari hukuman bahkan masalah. Makanya ketika ibu diminta sholat, bapak diminta sholat, bukan beban. Mungkin dengan sholat itu ada persoalan kita yang diselesaikan di situ. Dengan doa yang kita panjatkan. Yang ketiga ada lagi dengan bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi menyampaikan, "Man shalla alayya salatan wahida sallallahu alaihi asyra salawat." Siapa yang bersolawat kepadaku satu kali, maka Allah memberikan 10 solawat kepadanya. Dan mana solawat di Quran salah satunya menyelesaikan persoalan? Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 155 sampai 157, paling kiri sebelah atas. "Walanabluwannakum bisyai." Setiap orang yang hidup pasti punya masalah. Jadi hidup berbanding lurus dengan persoalan. Hidup berbanding lurus dengan masalah, ujian. Jadi setiap orang hidup itu pasti punya masalah. Tidak ada orang yang hidup yang tidak punya masalah. Yang tidak ingin punya masalah persamaannya tidak ingin hidup. Siapa yang tidak ingin punya masalah? Boleh angkat tangan. Ah, baik, artinya setiap kita masih merasa ingin hidup, setiap orang hidup akan diuji dengan masalah. Masalah yang diturunkan bukan ingin membuat hidup kita bermasalah, tapi untuk menjadikan hidup kita berkualitas. Mustahil Anda naik kelas kalau tidak ada ujian. Mustahil SD naik SMP kalau tidak diuji, menghadapi persoalan. Maka dari itu dalam hidup pun, kalau hidup Anda ingin meningkat, maka akan diuji. Bisyai dengan apapun, minal khauf, khawatir. Khawatir. Khawatir saat pulang tidak dapat kendaraan. Khawatir materi akan segera selesai. Khawatir pertanyaan saya tidak terjawab. Ya. Waljua, lapar. Lapar, mulai merasakan. Sudah 3 jam, panitia nggak menyediakan makanan. Kan? Misal. Tapi bagi Anda mungkin iya, di belakang. Bagi saya, belum ada sama sekali. Misal, kan? Terus, ya. Wal anfus, ada yang mulai sakit, mulai lapar, mulai capek, pengen cepat selesai. Kan? Wa naqsi minal amwal, wal anfus, harta mulai berkurang. Wal anfus, sakit sampai meninggal. Wa thamarat. Wa thamarat, diartikan di situ buah. Itu kurang tepatnya. Bukan buah sebetulnya. Itu bahasa kinayah namanya dalam balaghah. Bahasa kiasan. Ya. Kalau diartikan buah itu tidak adil. Yang diuji tukang buah aja, tukang sayur enggak, ya kan? Tukang yang lain tidak. Ini maksudnya ini kinayah. Kalau Anda nanam pohon, nanam bibit, tumbuh, Anda rawat, yang mau Anda petik apanya? Buahnya. Ada orang nanam benih, modal, ikut tender macam-macam, tiba-tiba setelah berhasil diserobot oleh orang lain. Proyeknya diambil orang, buahnya dirampas orang. Masya Allah, Anda yang PDKT tapi yang ngelamar orang lain, Ahmad. Dia misal dan sebagainya. Wah, luar biasa, sabar. Ya. Nah, ini wabashshiris sabirin, berikan kabar gembira pada orang sabar. Lihat sini, lihat. Ketika punya masalah, dia sabar. Ketika sabar, disebutkan cara sabarnya. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Semua sudah diatur, semua milik Allah, semua akan selesai. Perhatikan. Ayat 157-nya. Ulaika 'alaihim shalawatun min rabbihim. Orang-orang yang sabar, saat dia diuji musibah dapat shalawat dari Rabb-nya. Apa makna salawat ini? Teruskan. Wa rahmah. Dan diberikan rahmah. Wa ulaika humul muhtadun. Setelah mendapat salawat ini diberikan rahmat, dia dapat solusi. Diberikan jalan keluar oleh Allah. Bebas dari masalah. Sabar, dapat salawat, diberikan solusi. Anda bersalawat kepada Nabi, dapat 10 salawat dari Allah. Paham? Masih ada waktu? Oh, kata beliau, sudah cukup habis waktunya. Selesai. Insyaallah, karena kita waktunya sudah diatur, ada persiapan masuk kepada sholat asar. Teman-teman, insyaallah kotak ini tidak akan berubah sampai besok. Ini kotak tidak akan pernah jadi ayam, tidak akan pernah jadi piring, tetap kotak. Isinya pertanyaan, kita akan kumpulkan, mudah-mudahan besok kita akan bertemu kembali. Dan insyaallah besok saya akan bahas, barangkali kalau 3 jam, 1 jam saya bahas tentang teorinya, 2 jamnya kita uraikan termasuk pertanyaan-pertanyaan dimaksudkan. Jelas ya? Baik, tidak semua apa yang saya sampaikan bisa benar seluruhnya. Pasti akan ditemukan kekurangan, bahkan mungkin kesalahan. Anda boleh sampaikan dan dengan senang hati saya perbaiki supaya tidak diulangi kembali. Dan nanti kita temukan referensi terbaik. Anda bisa belajar dari ustadz lain juga yang mungkin bisa menambah wawasan. Yang dengan itu insya Allah mendapatkan karunia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Anda dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga kita menjadi ahli Al-Quran. Yang termasuk anak-anak kita seluruhnya. Dan semoga kita bisa bergandengan tangan ke surga insya Allah. Demikian yang bisa saya sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. La'afu minkum. Mohon maaf, saya mohon izin karena barangkali setelah ini kami akan langsung mengerjakan agenda yang berbeda. Dan insyaAllah kita berjumpa dalam kesempatan esok hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Khairan. Ustadz, mungkin karena kebetulan kesempatan ini adalah dengan teman-teman yang cukup banyak,